punya aku juga gitu loh, Ta, yang bertabelnya tuh udah landscape terus kecil-kecil karena bapaknya minta nambahin. Nah, itu udah data kasar namanya, itu bukan data, itu bukan data kasar. Iya, karena upaya yang dilakuin itu ditaruh masukin ke tabel. Tapi kan aku harus bahas juga upayanya kan, ngapain aku kayak poinnya misalnya kayak dia ngelakuin pemantauan pengurangan pemilahan pengolahan sampah, misalnya aku taruh itu di upaya tuh upaya dia pengelolaan kan, tapi kan aku harus jelasin juga kan di bawah pengelolaannya dia tuh pemilihannya kayak mana, ini ngapain aku harus taruh di tabel kan sebenarnya. Iya, itu makanya ini udah nggak cocok juga lagi kan, hasil kan sedikit kesingkat. Iya, bahas sedikit ini kan udah nggak, aku jadi satu bisa ngomong kayak gitu kok, orang apalagi orang-orang yang luar itu. Aku chat bapaknya, Pak, apakah upaya pengelolaannya, saya udah bahas upaya pengelolaannya di bawah, apakah dimasukin tabel lagi? Iya, dimasukin lagi di. Jangan gitu chatnya, Pak, saya udah. Jangan apakah? Gini aja besok. Kamu kayak ngasih makan kucing jadi. Aku langsung dia iya aja. Enggak, aku lupa apa ya aku tanya ya. Berarti mungkin gini, mungkin next-nya udah saya di bawah, gini. Di bawah ini. Oh, ini saya sendiri. Kan gini kan, tolong isi uraian dalam kolom tabel hasil ya sebagian, misalnya saudara melaksanakan apa, apa ya, yang belum apa. Terus habis itu itu perbaiki dulu. Terus aku bilang kan, baik Pak, izin bertanya Pak, untuk uraian sebagian yang telah dikerjakan sudah saya taruh di bagian 42.3 Pak. Terus habis itu perlu ditaruh lagi di tabel. Aku tanya gitu kan, terus taruh juga di tabel di gitu. Aku tanya aku ini simpel, Pak, kapan sih sebenarnya hasil Pak gitu juga? Itu harus kalian tuh harus ini lah. Aku nggak bisa brutal aja. Gak usah. Tapi nggak berarti gini. Gak apa-apa. Ini udah 7 tahun. Udah ini pas udah ngasih itu langsung. Waktunya brutal. Langsung nanya gini. Gak bisa. Kak, aku nggak gitu saya besok tadi. Pak, kapan sih sebenarnya hasil Pak Sumaju tanggal ini gitu? Itu juga. Iya, itu sih langsung frontalnya, tapi kalau misalnya dia ini, Pak. Emang maaf lah, tapi kalau untuk data segini kira-kira layak nggak sih saya untuk, udah cukup nggak sih Pak untuk S1, soalnya kan juga waktunya udah semakin panjang gitu ya. Sedangkan kalau ditambah terus kan nanti takutnya lewat dari cukup. Lewat dari batas gitu. Aku sih lagi nanya Pak, sudah saya kayaknya Pak bosan sudah hasil Pak gitu Pak tuh ya. Aku udah malu. Kalau ngomong kayak gitu, mungkin kalau tanda mending bahasa kamu, tanda bahasa mending kaya, kamu keras sama ya. Satu orang terus kamu lapor ke jurusan nanti biar dicariin solusi daripada mending kamu keras sama Pak Rake terus nanti lapor ke Pak Gin nanti cari solusi daripada ngambang terus. Tapi ya, masalahnya kamu. Aku keras sama Pak Rake terus habis itu aku gantinya siapa sih? Pasti ada kalau solusi tuh. Kak, aku masih ada. Pak Gin tuh ada. Kayaknya Pak Gin juga nih pembimbing. Iya. Karena dia kan mau ingin cepat mahasiswanya. Atau bisa jadi Pak Gin nanti yang ngomong langsung ke para ke udah itu cepetin aja. Iya. Iya gitu aja sih. Aku mau hari mau main dah nih. Tah gimana kita naik nasi Pak Gin ya gitu. Mau aku mau itu sama masih tapi kayaknya alas ya hujan soalnya ada. Karena pasti nyari nasi. Iya, nasi sekalian. Pasti dosen pembimbing tuh mau anaknya tuh cepet-cepet. Enggak, ini aneh. Ini cuman ini entah deh yang emang lupa kalau mahasiswanya udah keburu, udah mepet waktu. Aku tuh kalau misalnya ini, kalau misalnya ngechat bapaknya tuh, aku tuh masih kayak Pak masih kenalin diri tuh, habis itu aku udah ngasih tahu loh, saya Tere mahasiswa biologi angkatan 15, udah kayak gede-gede tuh aku taruh tiap itu. Dia tuh nggak bisa baca sebenarnya itu, dia makanya kadang-kadang nanya aku lagi kemarin tuh, kadang-kadang malas, kadang-kadang. Cuma aku Pak sering cepet nih kayak gitu ya. Berarti nanti kalau dia tambah lagi, maaf Pak kalau misalnya saya nggak nambahin ini tapi segini kira-kira cukup nggak sih Pak untuk saya maju? Gitu aja boleh. Kalau aku sih apa saja hasil Pak gitu aja kemudian. Udah malas itu. Aku udah malas dengan semua seniwaranya sumpah. Besok pasti aku sebut penelitian lagi. Ah nggak mau udah. Tapi masa pagi nggak ini? Aku pengennya kayak si Ino, pengennya aku cuma kena karagam udah kelar. Aku sekarang udah nggak bahas hasil udah saya dah kesimpulan sekarang udah saya dah aku dah weh dah ntar lagi aku sidang udah senang aja aku udah ngapain aku buat penelitian susah S1 orang bukan apa bagianku dari S1 nggak segitu sih ya. Tere sekarang sabar dulu sabar kalau misalnya aku udah gitu kali ini udah aku muak kapan kalian bimbingan lagi aku karena aku nggak enak juga kan nanya tuh sama Adi, aku tuh kemarin ngasih revisian terlalu online aja. Tapi bapaknya tuh kalau ngasih tuh tanya dikuningin, tapi nggak tahu maksudnya dikuningin apa. Aku udah ceritakan dulu kan, sama aku bimbingan sama dia, nggak pernah ada makalah aku yang benar. Dari PKL, UP itu ada benar. Malah ada ibu ustad ini yang malah membantu semua. Dari penulisan, dari diganti. Bapak cuma emang ngasih ide penelitian awal-awal aja, bisu saya nggak jelas. Sampai akhir nggak jelas itu, nggak ada ujung sama akhir, nggak ada jelas. Kayak kita jajak cuma jajan di labirin itu loh, nggak jelas-jelas itu. Bukan gaya handal lah dia tuh. Tapi kok Pak Fiku Basisus kayak Kak Ani itu kok bisa cepet di dia ya? Karena dia mungkin udah kayak gitu juga kan, sebenarnya mumet aja. Banyak salahnya loh tadi deskripsinya, makanya ujungnya aku nggak ngeliatin lagi. Dari covernya aja udah salah kan, dari warnanya. Karena si Ani kan dia kan mau balik ke Jerman, makanya dia minta bapaknya bercepat gitu. Nah makanya. Berarti kalian juga harus niru kayak kan? Gitu lah mau ngaku niru. Nah cepet pas saya juga mau ke Jerman nih. Pas saya mau nikah pak, itu kan bapak, itu kan gara-gara Kak Ani mau cepet-cepet buat ini daftar pernikahan ke Jerman. Iya itu makanya. Makanya kita harus punya saran cepat. Kalau nggak bisa ya udah paksa terakhir lah. Mr. Ginantre adalah penyemat hidupku. Pak mau lama-lama lagi. Pak Gin, gimana ya Pak? Saya udah nurut tuh Pak. Udah saya turutin semua yang bapaknya mau. Lagi 3 hari kayak aku masih. Pak Denny yang aku masalahnya. Kenapa kamunya? Kenapa kamunya hilang-hilang? Iya, aku hilang-hilang. Bukan parakom sana. Pak Gin. Kita mau tukeran ini nggak pembimbing? Jangan Pak, Pak Denny itu spesial. Mau aku spesial. Tapi nanti dia Pak ngecat Denny... ayo semua. Aku sampai malu. Tapi kayaknya kalau Pak Denny ini gak sih, nanti kalau sidang pembimbing rasa penguji gak? Iya. Iya. Tapi kalau dia tuh gak tau, muka-muka dibelain. Kalau aku sih gak mau pikir penguji itu ya, pembimbing itu gak tau takut sebenarnya. Yang penting tujuanku adalah mencari sertifikat cepat pertama. Nah aku balik kerja lagi. Banyak banget poin-poin yang benar-benar keren di luar sih nanti sih. Kayak kemarin yang gue ke Kalimantan itu banyak-banyak banget. Gak tau pikir ke penguji itu gimana sebenarnya. Aku pingin cepat tamat saya dah. Iya, masalah teknis. Teknis yang bodoh lah sebenarnya sih. Mau diapain tapi gue sidang, mau diapain lah Abdulillah, ya, penting gue cepat tamat dan kita menikah. Dayana yang tercinta ini tuh punya tujuan ke sekolah. Dayana tak usah sekolah lagi kan, Dayana. Ya, enggak mau sih PBB kok, gak mau aku sih Dayana sebenarnya jelek sebenarnya. Ini PBB udah ada pamit. Ya nanti gampang lagi kalau misalnya ngomongnya IPB nanti mau ketemu Kitty, kita lagi di PBB loh. Ya, apa jadi biologi? Apa teh? Teknik lingkungan. Biologi terapan kayak ini apa? Biomedis tapi gitu. Lebih ke kesehatan. Aku paling beda atau paling sendiri entar. Aku pingin menghasilkan cuan. Ya. Tapi aku mau ikut lot ambil ikut spinernya ini Putri Tanjung. Bulkis kan mungkin. Bulkis nanya orang lo yang ya nama main cuan tuh suka sama si Bulkis. Bulkis angkatan 16. Enggak apa tuh level-level tuh saya dia tuh MLM Bulkis ya. Serius dia kan kesibukan gitu juga isinya dapat namanya orang tuh dapet. Kok kamu tahu kan dia kan nge-share itu di IG-nya. Oh IG enggak pernah ikut sih. Dia udah kayaknya grade-nya udah tinggi tuh serius. MLM apa sih? Bilkis kan? Dapat mobil apa sih? Enggak, MLM apa sih? Multi. Aku soalnya enggak ngerti gitu-gitu. Yang ngajak orang, orangnya selalu bayar. Terus kita dapat jadi member gitu ya. Dan orang yang bayar tuh selalu ngajak orang lagi yang selalu bayar. Iya, tahu lagi. Aku. Cuma maksudnya MLM apa? Aku pingin cuan. Tapi kalau Putri Tanjung itu enggak make sense cuy. Dia anak Cairul Tanjung. Startnya udah dari 1000. Anjir hujan lah gimana? Hah? Hujan? Mana hujan? Hujan coy. Kenapa kita ngomongin Paraka nih? Kenapa dia, sih? Dia denger nih. Terus dia buat. Dia kan nyari kodok di sekitar sini aja. Iya. Tapi atau di kampus boleh sih, tapi kayaknya itu nggak spesifik soal di sana dia ada yang sebenarnya yang merah tuh cuma ada di sana ada, tapi kayaknya kalau sana kan lebih gampang ketemunya dibandingkan sini karena kan nggak ada air banyak, karena kan airnya banyak ada sungai gitu. Kolam rektorat banyak iya siswanya dia itu kodok yang suka di serasa, bukan dekat kolam sukanya. Jadi dia tuh ngumpul tepat pada airnya gitu dia. Spesifiknya dia tuh suka di air yang banyak ada airnya, karena dia kamu bertelur sekarang musimnya dia. Musim dia bertelur, menjejak sekarang. Serasa. Ini pengkolan rektorat kan ada kolam tuh kayaknya banyak serasa. Kan enggak deket kolam. Ini soal aku perlu nge-tagging juga kasihnya soal kemarin. Kan buat tagging juga mau mereka tadi atau di ayat teralis itu ada kota tetap kita belum tagging ntar. Ya gitu sih. Kapan lagi mau herping ular tapi jangan bodoh. Nah itu si mas ini benar ada kasih lagi mas yang dekat Jimbaran. Sekarang aja tempat kasih barunya mau? Ini tak kasih tahu nih. Apa ininya? Kas melati. Udah hidup ya? Mantap ya, kamu gak sakit kan? Kemarin itu sih dari kan anak itu curhat gitu sama mereka tuh anjir. Sampai minum kok mereka anjir ketawa-ketawa gitu. Oh, apa sih ntar aku dulu ya, ntar kalau udah aku dikecam bro kamu ikut tuh ntar ya. Sama-sama dikecam, siapa? Iya. Soalnya gitu aja sih ntar aku tumbal dulu lah. Mendingan kalau kita mau ngomong berdua, Ino. Mendingan aku aja yang ngomong di pakai bahasa yang sopan. Kalau nanti kamu malah berantem sama bapaknya. Ingat gak yang bimbingan kita pertama? Huh? Yang kamu bapaknya langsung bete gara-gara kamu, yang gara-gara itu. Yang gara-gara kamu sama bapaknya ngomong apa gitu. Akhirnya bapaknya ngomong, kamu tuh gak boleh. Oh, ya, orang dia tuh kan kemarin tuh kan gini ter. Aku nggak mau ikutin dia gitu. Iya, cuma maksudku tahu persis sih bapaknya tuh mendingan kita pakai bahasa halus aja gitu. Jangan pakai langsung bahasa deg-deg. Nanti dia langsung balik lagi deg-deg gitu. Nggak ketemu nanti. Soalnya dia tuh kan gini udah ketara pas kayak TKL gitu loh kan. Semua disembunyiin sama dia tuh malas gitu. Jadi aku tuh nggak malas soal gitu sih sama itu ter. Jadi sama kak kita gini sekarang kan jadinya. Semua tuh jadi bercabang, jadi harusnya satu jalur gitu kan, dia nyabang-nyabangin lagi gini. Tapi ujung-ujungnya tetap itu dipangkas, ini tuh gak suka tuh soalnya. Kok tahu tuh ambil rata-rata tuh dia pangkas gitu kan lebih enak dari awal. Gak dipakai sih itu kan, jadi mendingan bertahu aku lebih aku suka realitanya. Kemana aku dikasih ini gini-gini tapi aku juga gak dipakai gitu, gak suka gitu. Ya jelas aku jalan, aku jelas lurus-lurus gitu jalannya. Gak suka aku jalan tuh kayak bercabang tapi ujungnya balik lagi jalan awal tuh gak suka tuh. Iya, bapaknya mandiri ya, mandiri baca tiap pagi. Tiap pagi dia ambilnya dua kali, dia dua kali ya? Kayak dua kali ulangan katanya. Nggak sampai sore. Sore dia kan udah pagi sama sore dia ambilnya. Bah, dia baru mulai apa? Aku belum kurung dapat kos-kosan. Kalian mau pakai bahasa ini, bahasa Jawa. Ya berarti baru mulai. Halo. I know. Kemana mu cuk? Oh ya udah. Kau di mana cuk? Apa anak? Ayo sini no. Aku mau mas Linda masih berkata. AMJ terbuka. AMJ terbuka untuk. Ya, bisa. Yo, kapan mau tinggal di sini? Kami terbuka untuk kamu. Oh, ya. Aja noy, ulti. Tapi kami kan, no. Oh, ya udah. Semangat, no. MVP, no. Iya, aku tahu. Iya. Stress ya. Kita tahu kok MS stress. Aku mau yang sih kak Ino sih cepat itu sih dikit kan. Aku juga pingin kalau dataku cuma sesuai dengan rumusan masalah, mah dataku nggak banyak. Makanya ngapain kita buat hal yang nggak kita ketemuin di rumusan masalah? Kita nggak store PC-nya kemarin. Itu gila ya Pak Rakyat sih. Gimana? Datanya itu udah kayak gini, galaksi gitu kan. ini apa namanya, mengembang, mengembang kayak kayak apa gitu, kayak bukan apa macam bolu gitu ya, mengembang gitu ya, kasih mengembang. Mereka besok sore kerja jam berapa? Emang pagi, pagi jam 7 pulang jam 10 nanti udah ini sore enggak, malam berapa lagi, malam jam 12. Oh, tengah malam banget sampai pagi. Pagi tidur. Kamu kerja over dua kali bukan shift malam aja? Enggak, besok itu ini ada acara bagi-bagi nasi. Jadi tunggu. Kan dari jam 7 sampai nah, itu nanti malamnya itu acara jam lain sebenarnya. Acara bagi-bagi nasi. Nasi tapi dihitung kerja. Iya, enggak sih. Enggak, bukan kerja. Cuma aku dapat ini. Ceperan. Oh iya, kita ke KPM ya, enggak usah saya pin. Iya, ayo. Ke KPM deh, yuk. Apa? Ayo pucar ini. Sekarang juga belum kita pergunakan. Ya, sekarang, sekarang. Masih 24 jam kok bukanya? Ah, 24 jam. Iya. Itu dah makanya aku kerja malam. Mana saya punya enggak tentang-tentang dengan Dik sekarang fokus. Kayak hujan kayak sasatan. Aku enggak bisa keluar malam, tolonglah. Dan... ini jangan deh, itu enggak hujan lagi sih anjir. Sumpah. Hujan lagi susah aku malas. Tolonglah. Soalnya aku belum pul kan, belum pul kan. Yang kedua kasihan temennya sakit. Nah, mending kita temannya ini besok kerja lagi ya. Iya, mendingan ada Sasa ya mendingan ya. Masa malamnya mendingan. Sasa. Aku juga aku libur di nah, besok sama besok. Iya, jadi minggu libur depan. Itu libur mingguan. Aku kan mau ngambil libur lagi ini. Mau ini guys, ayo ke laut bantu Kisya. Kisya mau dibantu apa? Mau bantu pegang. Aku pegang tali. Emang dia di pinggir banget. Kan diukur nyari meter. Nyari ini surut kan. Kalian kalian kan bisa berenang. Kalian berenang ya besok. Bukannya malah kamu bisa berenang kayaknya. Ya besok. Gua capek. Nggak, soalnya gini teh, itu nggak semakin berat benda aku sih bisa ngapung. Tolong anda ngaca. Aku bisa ngapung kok, kemarin aku skenokin di Komodo. Karena aku cuma, aku udah memilih. Ini loh, ini yang yang itu. Aku jaga tali aja. Sama, aku juga kan dua nih, jaga tali. Bicara. Keren, kayaknya. Di bagus. Sampingnya pura itu. Apa pura itu? Tuh. Pantai. Apa itu, Andre? Di sini di Uluwatu. Ayo sana yuk. Mending kita sekarang Boma enggak sih itu? Bukan. Kayaknya aku balik ya kalian deh. Hah? Balik. Ya kayaknya kasihan ke malam hujan juga sih itu sih kayak kasihan. Ya, nah, soalnya gini soalnya kalau misalnya dia enggak kerja kan enak itu. Enggak apa-apa. Itu kadang kadang cuma tidur 2 jam. Iya, jangan. Itu ini kok. Aku enggak bisa ngerasain soal gimana batu saya, jaran. Jaran. Jarang goyang, baru ngomong. Ayo deh kalau mau besok. Bentar ya. Terus itu gak ada apa-apa, langsung pulang deh. Sore gak bisa itu? Sore itu dia tuh belum banyak yang keluar, belum tidur. Ya, gak yang keluar. Belum tidur juga, belum banyak. Kalau pas sunset tuh? Sunset dia masih di luar ya. Masih aktivitas mereka sama kita. Jadi sama yang... kita? Nah, bukannya... tapi kok kita gak pernah ketemu? Aktivitasnya enggak malam ya. Ada yang tidur tuh mulai malam. Terus yang malam tuh yang mulai aktif juga malam tuh. Maksudnya gini kan tidur jam segitu. Kadang yang tidur nih, terus ada yang juga mulai aktif, jadi ketemu kedua-duanya gitu. Oh, dia terbagi dua sekte gitu? Iya, sekte siang, sekte malam gitu. Ah, satu spesies. Nah, jadi kalau misalnya yang aktif siang atau tidur kan, jadi gampang temuin juga pas malam gitu. Di dalam sarangnya? Di dalam aktivitas dia sehari-hari. Jadi bisa mencari si An, ketemu, oh ini dia gitu, lagi. Lagi manjat-manjat, lagi diam, lebih gampang dibandingkan. Mereka nocturnal? Iya, ada yang nocturnal, ada yang diurnal juga. Lebih gampang. Oh, tergantung jenisnya. Iya, tergantung juga, tergantung juga spesifik. COVID-19 set us back from our pursuit of sustainable development goals. It is also reinforced. Aku ya tahu kalau kayak gini aku ngambil beneran apa penelitianku kan parasitikan. Terus Pak Deni itu suruh aku lanjutin parasitikan tapi di gondol. Oh, my dear dong. Harusnya. Bisa bareng-bareng. Cepet aku kalau bisa kayak gitu. Terus habis itu malah aku ikut ke KLP. nyata kamu kita kamu dan aku ternyata jebal lubang yang sama, kubang lumpur yang sama. Padahal bapaknya manggil aku langsung loh waktu itu. Habis kita pulang praktikum dari Gondol, enggak. Kita kan pernah praktikum dari Gondol. Kamu nyata milih orang yang salah untuk hidupmu ya? Iyalah, sialan. Ini sama besok itu jangan nyari orang salah juga pas nikah saya. Pas nikah jangan nyari orang salah juga usah ya. Coba sama orang yang benar-benar bisa untuk jalanin besok. Belum ada pikiran. Yang sudah mapan secara ekonomi. Siapa? Aku masih membudak. Tiara yang suka lupa kalau dia ini baru gajian dia beli jodoh. Tahu nggak sih siklusnya Tiara? gajian beli ganser. Kayaknya kurang dessert ya dulu. Tapi aku udah mau mepet-mepet mati tiba-tiba kalau Tiara udah mepet-mepet belum gajian tapi duitnya udah tipis tiba-tiba dia masak. Berarti dia udah gak punya duit lagi. Simpel ya sayangannya simpel ya. Karena aku sudah membuat planning gitu tapi kok bisa tiba-tiba hilang gitu. Hilangnya secara nyata. Makan semua snack kincinnya. Tiara aku radang. Mama. Itu sama kayak itu dulu aja. Semua ada dibeli, besok lagi akhir bulan pasti dia bapak uangnya habis pak. Gitu. Ini berarti udah cocok kan? Ya berarti akhirnya aku kurangin beli yang micin-micin perbanyak yang manis. Salah. Anjir, salah namanya. Tau gak sih dia baru terakhir baru ini baru saya radang gara-gara kamu sama si Ciki enggak kayak keripik udang gitu ya kayak disco ciki kayak sapi segede gini nih ya. Dimakan. aku beli di Lotte besar dia, aduh kayaknya enak kan aku beli kan ikilah aku makan hampir setengah radang ya aku nggak bisa emang Tiara doang emang apa itu? Ini nih besok dia mau ngajak aku ke pasar otomatis berarti bau-bau dia udah mau habis duitnya makanya dia mau ke pasar. Kalau misalnya duitnya masih belum ada saya ke pasar yuk kayaknya aku besok mau gitu. Pelakunya itu dalam kejadiannya. Siklus hidupnya Tiara tuh kelihatan tuh. Berarti susah. Bukan siklus hidup susah. Berarti mertua mesti tahu. Oh, berarti dia masak berarti dan buangnya harus jadi dan buangnya. Stoicism. Kan aku udah ngomong stoicism sama Tiara. Iya, aku sedang mencoba enggak. Enggak apa-apa loh berusaha itu enggak ada yang sia-sia. Kan practice makes perfect kan? Nah. Practice makes perfect. Tere aku udah yoga loh, yoga 2 hari, istirahat udah berapa minggu? 3 minggu ya. Itu bukan, itu namanya bukan gini, konstan, sekali sekali doang. Kenapa dia baru yoga kan? Berarti lo kecedera pas yoga ya? Enggak, dia udah yoga. Dia kan, Tere aku yoga loh, kayaknya aku mau beli yoga mat juga deh Tere. Apa yoga apa ya? Yoga mat. Yoga itu. Kan yoga ngapain? Anjir tuh pakai mata spot kayak gini bisa. Ini untuk memperkuat badan gitu. Aku merasa aku tuh udah lemah banget. Merasa tiap hari aku yoga. Pas aku lagi masih di mata situ ya. Kan gini yoga. Usul dia olahraga di kampus kan. Sekarang. Bukan makin kurus dia makin gendut. Ya berarti enggak sempurna. Kamu usul dia gym kan enggak apa. Eh, tapi kata Nanda sesuai dia itu instrukturku. Nanda adalah instrukturku. Jadi kata Nanda kalau misalnya sekarang nggak apa-apa ngekejim dulu nanti kalau misalnya badannya udah mulai karena kalau mengecil kalau misalnya karena kan gini kalau masih badannya kayak aku nih kayak misalnya kayak pacarmu masih masih lembek bukan sih kayak masih masih banyak nunggu air sama lemak lemaknya itu tuh nggak apa-apa olahraga di rumah nanti kalau misalnya lemaknya udah tipis kan kan kalau misalnya masih banyak lemak itu turun turun berat badan itu turunnya cepat nanti saat nanti saat udah kayak bulan ketiga gitu-gitu setelah diet kayak gitu karena lemaknya itu dikit jadi nanti itu dipacu sama nge-gym biar olahraganya lebih kuat jadi masa ototnya kebentuk terus habis itu badannya juga kebentuk tapi juga harus makan yang iya dari awal diet harus minum ini susu protein biar, biar mesnya ke mesnya ini keju itu udah mulai keju sekarang udah protein udah gym dia protein. Dia mau ini jadi atlet aku atlet airping aja mendingan sebenarnya aja aku pingatnya otot coba untuk bukannya aku perlu tahu karena masih muda itu pasti kalian harus butuh otot karena nanti kalian tua, mau ngangkat-ngangkat kursi enggak pas tua itu kalian bakal buncit tahu kalau krempeng enggak bapakku krempeng tetap buncit rata-rata orang krempeng tuh enggak bisa kayak penumpukan lemak kalian udah pernah bapakku belum sih iya itu kan dulu atletis itu bapakku dulu tuh, bukan six pack loh eight pack udah dia 8 nah, iya kalau sekarang buncitnya tuh, one pack tentek lebih beresiko buncit tentek kalau udah kan 5 gitu udah kayak kuburan udah enggak 8 aku tuh lihat foto dia waktu masih di Papua kan berarti dia enggak gini enggak kentang lah dia kalau misalnya ada orang tuh udah 10 kalau enggak kayak mahjong mahjong kuburan apa tuh mahjong tahu artinya itu enggak bakal mahjong mahjong kayak kuburan covid ya kelima gitu Ya, itu aja, aja itu aja ini loh mau 3 tahun covid aku udah pernah loh covid gimana kalau kamu doang aku juga pernah aku sekarat aku di rumah di covid di Jawa seminggu aku juga apa ini kamu sekarang iya sesek bisa dapat dari mana nggak tahu di bis apa di rumah kita lebih tapi orang rumah udah pernah gitu satu deret punya udah katanya udah pernah udah biasa udah biasa aku mau ke isolasi ke Jember kota nggak usah kita udah pernah udah ini udah biasa anjir yang bisa kita isolasi di rumah kita yang isolasikan kita teman kita kita makan malam terus ternyata besoknya teman kita covid nih di sini kan udah nih tiba-tiba kelihatan lah kelihatan gitu enggak, kayak kita tuh semua tiba-tiba jam 8 pagi pada jemur kayak udah tiba-tiba rajin terus habis itu pakai masker aku udah, gak mau gabung makan di kantor udah gitu ya, 2 minggu nih, 2 minggu kan wah udah gak kenapa-kenapa kita 2 minggu udah gak kenapa-kenapa kan makan lagi nih kan sama temen kita, sayang lain baru keluar nih setelah 2 minggu ternyata temen kita kena covid lagi ada temen kita yang jadi udahlah pasrah aja covid awal aku sembuh mama bapakku juga sembuh sembuh kena mamaku juga gitu ntar udah sampai kayak sesak-sesak gitu kan di, tapi nggak mau di ke rumah sakit minyak telan tuh direbus terus disuruh minum enggak tapi kalau mamaku emang dari dulu tuh dia suka ini apa kan dia sinus kan dia suka nebu pakai air sirih merah jadi yang bau-bau pake, mungkin ya pakai sirih merah itu adalah mitos yang berkembang di desaku kalau pakai minyak kayu putih ya menyerup gitu berarti kamu juga kehilangan indera penciuman iya berarti dia kehilangan indera cara-caranya kok gak mau gua kok gak mau ya tapi mamaku juga gitu tau mamaku duluan yang kena kan jadi mamaku tuh masak terus habis itu dia gak nyium baunya kan terus habis itu dia panggil papaku wah kecium gak baunya kecium kok ini habis itu kok mama nggak nyium ya terus habis itu tapi kan mamaku yang masakan harusnya kan kalau gitu papaku udah nggak makan lagi kan tapi papaku tetap makan masakan papaku apa itu cuma nih udah berarti mereka kayak yang di ada kan yang dijemput Satgas tuh terus masih peluk-pelukan sama keluarganya apa sih Enggak perlu dijemput satu orang dulu semua. Tapi mama aku enggak mau ke rumah sakit, waktu dia tahu kan, gejalanya, dia enggak mau ke rumah sakit. Yang lawaknya kiri mereka sama-sama sakit kan akhirnya, tapi bisa kamar kan. Tapi ya udah itu. Bisa kamar tapi kayak makan masih sama, maksudnya makan masih dari masakan mamaku kan. Terus habis itu ya saling tukar, masih tukar tuh, masih kayak interaksi secara nggak langsung. Tapi buktinya sehat. Iya, nah kalau masakan makin stres juga. Iya itu deh yang mamaku bilang. Imunnya makin low, karena kan mikir rumah juga iya, sendiri iya. Iya. Itu yang mamaku pikirin kira-kira. Salah kita kayak salah step lah dulu kayak nggak tahu penanganannya orang politik semua nangani mah lost apa yang nangani semua orang politik semua ya susah ya kan hidupnya mah juga berpolitik ini kita mah sekarang berpolitik tapi nggak sesuai dengan apa yang mereka kerjain kadang-kadang ya udah makanya kamu maju di pilpres 2040 amin kalahkan Pak Ake Pak terlalu kalahin kok ntar lagi mana Pak Gini saya semua kok. Ya capek semua itu lah pengen cepat amat saya bekerja lagi balik ya biar kita kayak Tiara awal ya. Bulan bisa jajan akhir bulan masak ya, aku sih ya kan deh ya sebenarnya gini kan aku kerjanya kayak itu pun kebantu kayak kerja semua kok aku kerja tuh kayak pura-pura gitu banyak tuh nah aku masih bekal bulanan tuh kayak aku emak tuh kayak sama berarti kira ya orang tuh kelihatan kelemahannya kalau punya power punya uang nggak punya uang mah banget ya, karena nggak kira-kira masih pagi bangkat kerja tuh ya, bener lagi oh berarti kamu lagi punya power kan lagi punya uang ini seorang hedonis kamu hedonis yang kapitalis orang yang mengejar kesenangan atau kamu hedonis yang hedonis nihilis. Gimana caranya hedonis nihilis? Ini ya kan. Mengejar kesenangan yang kosong. Ya. Aku lagi pacar putusin. Wah, ini lagi. Kamu pacar diputusin jadi mantan enggak jadi pacar gimana sih? Pacar putusin. Karena aku di HP enggak dikasih macam. Demi herping. Nihilis tuh. Pusing aku kedua bapak marah-marah pada satu harus putusnya harus aku hilangkan hidup ini dah bapaknya jadi pacar aku kira putus dah putusnya gitu bapak kuat kayak gini depan kamu gitu jahat banget sih kamu ngomong gitu kamu gitu iya bapak kuat tuh suara tiap hari marah-marah tiap mas enya bayangin ya mau happy masa aku video callan ini di sawah ini bayangin coba sawah ini ayo ntar aku bayangin dulu bayangin emang biar apa di video nah aku tuh emang kayak ritual malam itulah kayak video call malam aku watch kecil dia gak bisa watch kecil aku gak bisa ngerti sama netpon tuh tapi kalau yang udah sampai mengganggu aktivitas kayak menghambat perkembangan itu sih menghambat kesenangan nah ini hedonis nih. Hedonis beneran dia mengejar kesenangan dia melupakan orang yang menghambat gir. Udah aku udah diburu waktu juga kan aku leadernya buat kerjanya toke nih terus pokok mau marah nggak ngasih aku helping kan bayangin aku leader cuma ikut dua kali dia kan empat kali kerjaan bayangin aku malu banget buat teman-teman di kantor lanjut mas hati kok ikut mas malam ini mas ya ada set aku nggak usah bohong ada TA nggak apa aku udah marah sebenarnya aku helping tuh kan dia kenapa juga marah-marah karena dia pasti suruh nyelesain dulu baru herping tapi sebenarnya kan itu kan gara-gara PLIP kan butuh teman-teman juga dekat-dekatan gitu gak bisa aku bahkan teman-temanku juga bukan orang-orang yang expert herping juga kan kadang-kadang gak tahu apa-apa dia gak tahu dia. Nah, bisa lah kalau bisa aku ikut mau aja ajarin aku herping biar tahu aja ya, si, patok pula nggak bisa makan ciki nggak dia ikut herping makan lima aku kan cuma yang biru kan takut dah kasar mau lalu takut dia gitu dah nggak ada cuma ek sih beneran takut tuh dia panik kan pas kemarin kayak gitu ya apa namanya batu-batuan dia langsung nyebur ke bawah itu ya. Kok gini ada orang gila. Ayo ini erping ular hijau, ular hijau, ular biru itu lagi. Ya, ini pastinya tapi tak ada bisa hujan. Dan cuaca bagus. Tapi kalau malam aku enggak bisa ikut. Kan mamamu enggak tahu. Ini ngajarin yang enggak benar. Ini kan sains, bukan apa-apa. Bukan dan kita tidak melakukan hedonisme. Iya, kita kan bisa hedonismenya. Kau bayangin mamaku pasti mikir ke pantai malam-malam. Nanti kalau misalnya ada ombak lagi pasang. Mamamu enggak tahu, Teh. Enggak kan, karena mamaku jauh jadi makin khawatir. Kan kita enggak ngejar ombak, Teh. Mamamu taunya kamu tidur. Kamu nonton. Tapi HP mu kan hidup ya? Coba ke sini hidup ya? Iya, dia tanya dia kalau aku. HP mu taruh sini lah. Di gimana? Apa sih? Iya benar. Kan ya, nanti kalau bisa papa mama mu nelfon, ya kan orang tidur nggak mungkin. Ngajarnya nggak bener nih, bilangin. Kita butuh sekali-sekali untuk menambah pengalaman hidup kan. Tidak takut. Aku ngambil handphone karena aku tahu mama mu ngechat kan, itu makanya. Kayak si Pena, gak ada ular lah ya, gak ada ular ya. Gak ada ular sih. Wah, bohong tuh gak ada ular di buat ular pas bangun tidur. Kapok asal. Ya kan? Jangan. Itu di Jimbaran. Di Jimbaran. Tidur dia kan, tidur kan lagi nyak. Pen, bangun kan. Ada ular nih, buat ular. Bayangin dia lagi tidur ya. Buat ular depan gini. Kalau Tiara seperti antum sama aku. Enggak, kalau ular aku bisa nahan buat enggak teriak. Kodok. Emang ya apa takut sih sama kodok? Jiji aku. Keluar tuh kayak keluar tentang imut sih, Pak. Ih. Dibandingkan singa atau ini. Dulu pas beda kodok. Aku tuh sosok kuat tuh. Sosok kuat aja. Kalau aku udah enggak tahan pasti aku kayak pergi-pergi dulu. Terus nanti aku udah mengumpulkan mental aku balik lagi. Berarti kayak gini takut ya? Daunnya merah banget. Aku nggak suka. Rana. Rana? Ya. Bufo. Bufo kan beda. Itu kodok. Apa? Itu kodok. Kalau kodok apa? Bufo. Rana nggak suka dekat-dekat di. Kalau datang kayak gini pasti takut ya di sana. Nggak suka aku di. Lucu banget sumpah kak. Kayak pas apa pak pak. Sundram kayaknya sih. Sundram. Coba deh. Kok dia gembul? Kayak Pak Sundra deh. Ih, jangan gitu. Bukan ada lagi di sawah kan Pak Sundra ya. Gak usah telepon makanya kena-kena. Aku kalau misalnya mau ke rumah Pak Sundra, kalian ada yang mau nemenin aku gak? Aku mau. Ke rumahnya kan? Enggak. Di ini kan rumah Pak Sundra itu di Denpasar, bukan ya? Di pasar mah ya, dekat ya kan? Dekat gini apa namanya dekat Nam Bonjol. Bapaknya masih sakit di. Kayaknya aku pernah tahu kenapa dia kayak masih sakit. Dia kan harus operasi katanya kata si Ramat habis operasi. Pak Sandra itu pengujinya ini ya pernah ICOC kan? Iya. Ya. Pasok dong, pasok. Pasok. Ini juga kenapa kan suka sih yang terang sekali sih dari tadi. Iya, kan aku malam soalnya gak susah. Orang justru malam, tahu. Dia gampang ambil beli kompak itu, Pak. Gak cukup kalau malam. Pasti passwordnya Tiara, pasti. Pak Sundri, Pak Sundri. Aku ini kok pernah ngajak Pak Sutri kemana aku. Dan cewek jatuh-jatuh tuh gak? Di bawah apa namanya? Terus ngajak jatuh ke sini. Di bawah pelukanmu. Gak lah, gak mungkin meluk istrinya keliling. Dibunuh sama suaminya, tapi suaminya gede gini, Pak. Bule. Jadi ini. Siapa dulu? Tapi biru mana? Ini hijau. Biru hijau kebiruan. Oscar. Ini ular apa? Ular hijau. Insularis namanya. Temesurus insularis. Insularis. Iya. Pit piper. Ini apa? Di tanganku. Di tanganku megang headman hook. Kalau herping ular ini selalu di atas pohon. Tergantung juga ada yang tanah. Ayo kita herping. Tapi kok dapat ular jangan takut ya. Itu sih. Enggak, aku ular bisa tahan aja kodok aja lari ya. Berani megang? Enggak. biasanya megang. Enggak berani, aku enggak berani merasakan teksturnya. Emang kenapa? Sisik kan? Iya, lucu. Ya. Nah, ini kode kabar nih. Mana? Berasa ini gimana pet nih? Ya dusun. Oh, gini tuh trifog. Bisa jauh kali. Kameranya ya. Dia. Iya. Dia emang biasa kayak. Iya. Aku udah jaga sekarang malam gini, yo Erving datang pasti. Aku bilang main tadi butuh sponsor kak buat makan, mau nggak? Pasti bayar makan. Oh dia bayar kamu? Nggak bayar sih, saya kan dia kan royal tuh karena teman Erving dibeliin mereka kopi. Mereka emang biologis apa gimana? Ya seneng aja. Seneng aja mas. Reptilan, tau nggak kode ini yang aku pakai berita kemarin mana na IPB? Tau nggak lucu banget. Nggak bisa loncat tau nggak sumpah? Yang rangka. Kodok itu nggak bisa loncat. Rangka terus dia. Kayaknya dia ini di cedera nggak sih? Enggak cedera. Kram? Enggak. Kram? Otot. Enggak dia nggak kram nggak sumpah dia tuh nggak bisa ini dia nih. Nggak bisa loncat ya. Ya Allah. Diam. Kayak bayi dia tete gitu dia nggak bisa. Masih kecil nggak bisa loncat. Nggak, emang nggak gitu dia emang. Emang jenis yang nggak bisa loncat. Nggak bisa loncat jauh dia. Loncatnya pas gini. Terus berarti dia ini. Enggak dia kena aja. Jawaban lah. Tetangga. Hajar nguperi. Ih padahal bulannya bersinar tuh. Kemarin kan baru purnama ya. Iya. Nah akhirnya. Enggak tinggi tuh. Nah. Naik. Naik dulu. Nggak tahu juga kayaknya sekarang banyak ular laut sih. Ayo ular laut bagus tidak net sih kalau ular laut tuh kayak aku kasih orang yang nggak pernah nyerpin itu kayak apa namanya tanpa hukum panjang tuh kayaknya berdosa aku membahayakan nyawa orang ini. Kenapa karena aku nggak pegang kenapa kalau melihat bisa tapi kalau misalnya kayak indra holding tuh misalnya dia kan terlalu berbahaya ya kalau misalnya orang itu nggak familiar sama ular tuh kan pertama kali main ular takutnya dia pencet keras. Jadi aku bilang sama Indra. Tapi kamu udah biasa kan? Iya, enggak apa-apa yang penting kamu aja yang megang. Kan main Indra kemarin dia berdua. Oh iya ya. Itu juga ikut nangkep. Enggak ada yang nangkep. Aku penggembira. Timore. Tapi kamu bersyukur enggak mengarahin ke tempat bangunan itu enggak sumpah. Soalnya sana baru aku lihat semua karang-karangnya kelihatan tuh loh. Iya. Semua tuh, Pak. Untung enggak roboh itu bangunannya. Ya anjir. Enggak mereng sama adik di umrak nanti lompat tapi itu bangunan kosong tuanya biru banget ya sumpah biru banget yang kayak foto yang kamu kasih tahu itu iya itu biru banget yang bareng pen itu iya itu pertama kali rumah yang biru sumpah pertama kali dalam hidup gue pernah biru biasanya yang biasa-biasa yang kayak tanah lot lu warnanya gitu itu bisa kerekep. Yang kenapa tuh putih nggak sih? Itu hitam abu-abu mana? Tapi koda globina itu kan ini kan. Mungkin katanya ular laut emang berapa dua kali lebih berbahaya dari ular ini? Iya, dia tuh dia lebih cepat maksudnya dan lebih banyak dia. Tapi dia ada venom, berarti ada. Ada venom dia, ada venom dia. Dia tuh tiga jenisnya tiga venom dia. Nyerang saraf, nyerang otot, nyerang sel-sel tubuh dia. Saraf terus? Sel otot. Otot, sel-sel tangan itu tiga tipe dia sel sama kayak king cobra makanya king cobra malah laut kan baru bisa tinggi kalau misalnya kalau yang hijau itu cuma satu aja yang sel darah aja deh jadi kalau sel darahmu kena tuh jadinya sel munnya gigit sini kan misalnya luka jadi bakal apa namanya nekrosis itu mengkerut jadi warna hitam kayak hilang daging-daging hilang jaringan yang mati ya karena darahnya kan dan sudah merah kan pecah. Itu kalau kobra. Kalau yang viper dia yang lebih biru tuh. Viper ya lebih. Kobra lebih biru. Dia itu bisa ya kok misalnya enggak kok kurang pada berapa cc itu misalnya 0,8 dapatnya masih bisa selamat. Kalau misalnya lebih pada itu bisa aja. Apa penanganan pertama kalau kena? Yang mana ya? Jangan digerakkan. Tergantung sih sebenarnya tergantung. Kalau ke kobra tuh bended kayak patah tulang itu. Apa? Kalau kau bebal bebat oh supaya enggak ikut ini ya Tapi kalau jalan, yang disedot tuh bener gak? Buat aku sih sebenarnya bahaya buat penyedot sama yang orang yang nyedot juga. Kenapa? Kalau misalnya penyedotnya punya luka, luka lanjutnya, masuk sana dia lagi, transfer lagi dua orang. Oh, sariawan. Iya. Double knock gitu. Double tapi kick. Bener bisa keluar itu. Kalau misalnya disedot. Masih kan misalnya dia kan masih di darah soalnya kita jadi masih di darah dia. Jadi. Oh, jadi kayak enggak, kalau misalnya udah ngalir ya mau disedot juga masih sisanya. Oh. Masih sisanya di darah dia. Cuma sebenarnya. Artinya kan mengurangi batas minimal 0,8 lah. Iya, tapi sebenarnya sih udah jalan juga, pasti bakal jalan juga di arahnya. Mengarah ke jantung itu sih bahaya. Itu bisa bikin otot jantung kan? Iya, ada yang bilang otot jantung juga. Jangan gini ya biar apa digini. Jangan digerakkan di bawah jantung supaya yang ya, biar enggak cepat ya. Kadang juga nyerang ginjal juga bisa ular. Ya, purposenesius apa namanya? Prostoma kan yang ginjal juga. Nanti katanya ditaruh di dada bawah, tapi di bawah jantung. Iya. Ini kucing-kucing gini sering mati di kelabuan misalnya. Sekarang bilang kangen sama Mbak Tiwi sama Mas Damar. Gitu. Nanti kalau ibu bilang kangen konsentrasi lalu kerjanya terganggu. Dia kegigit kan, tapi dia nggak terasa gitu. Cocok mbak Budi sementara ini sebenarnya. Gigit tapi nggak terasa apa, bisa ngantuk tidur. Mati dong. Ya. Mati lemas jadi gitu. Lemas. Warna apa uling? Waling, waling. Warna hijau. Warna hitam. Coba bu, sekarang bilang kangen sama Mbak Tiwi sama Mas Damar. Nggak rasa, tapi mesti nanti kalau ibu bilang kangen konsentrasi kerjanya terganggu. Karena nyilang salah sebenarnya dia kan bisa susah bernafas, mesti bisa dia kadang-kadang muntah-muntah gitu. Bisa nggak sadar itu kadang-kadang. Coba bu, sekarang bilang kangen sama Mbak Tiwi sama Mas Damar. Untuk tidur sebenarnya. Gimana caranya kalau dia hidupnya perasa tidur pasti kerasa dikit sih kan pas meninggal. Aduh, itu bisa oh kue gigit ya anjir kue mati karena kemarin kan anak-anak yang di Gianyar kan ada anak kecil tuh gigitnya perasa dia abis itu ngantuk abis itu muntah meninggal abis itu anjir kan. Mungkin dia ngira gigit semut aja tahu ya. Dimanding menem begon, kayak itu aja. Aku cariin ularnya. Gigit gitu udah mati tak lagi. Tanpa gak sakit. Gak kesakitan. Kamu ngapain? Tapi itu aja ularnya itu. Gak kesakitan. Mau bunuh diri. Gitu oh. Daripada begon. Begon, pada bunuh diri. Mungkin gitu aja. Kalau begon ini isi iritasi tenggorokan kan ya, minum. Masih bisa selamat kan itu kan enggak? Itu kan enggak. Ya bisa lah jadi yang bagi bagusnya Pak saya paling itu bukannya tapi, ini. Aduh, gitu, bunuh diri itu ini revisian sama Pak Raka. Ya, bunuh diri itu. Kenapa gitu? Itu mati tegang. Kenapa gitu? Hmm? Iya kan? Udah lupa nih aku tadi udah ngalur-ngalur ke ular tiba-tiba dia ngomong lagi kan. Pak, nanti kita ajak solusinya ya, nanti aku dulu yang nyari Pak Jin kan, Pak, saya gini-gini gak bisa, Pak, aku terus nama-nama terus, solusinya gimana, Pak, kalau saya cepat-cepat lagi judul lagi, nanti COVID-nya aja dikit, jadi indeks negara emang kuku-kuku aja, gitu. Ya cepat Kak Ino, Pak, ya siapa ini cepat Kak Ino, kok bisa, Bapak aja yang bisa, gitu. Coba kok ngomong gitu ke Pak Raka, Pak, coba saya semen sampai di sini. Apalagi aja, kalian Pak. Kalau ngomong berdua. Iya, mau kalau ya. Kamu cuma satu, mungkin kamu yang masalah kamu. Kan bisa gitu kan? Iya, kalau berdua antara berdua. Wah, suaranya lebih banyak. Kalau misalnya tiga bimbingan kali lagi. Apalagi kalau kamu bisa ngumpulin adik kelas. Kita harus cari Iswi. Iswi kamu udah tertekan belum? Tapi kayaknya gitu sih kan, mendingan anak berdua ngomong. Belum kak, masih seneng. Oh ya, kajian aja. Tapi si Iswi ketujuh gak? Si Iswi sebenarnya ketekan juga sebenarnya. Apa? Si Iswi sebenarnya ketekan juga di proyek sebenarnya. Oh, yang karena yang kamu bilang sampai hilang itu dia? Iya, sampai hilang itu. Nah, karena dia itu, poinnya itu tak jelas, Peter. Atau itu banyak. Coba cari aja. Yo, ini tiga suara. Bersatu. Ya. Kita teguh. Serikat. Serikat mahasiswa. Tapi kan lo maju Ismi kan? Lo maju Ismi kan? Belum. Itu sama belum kerana. Ismi ini anak 16 sih. Wow. 17. 18. 18. Ismi? 17 gak sih? 18 ya. 18 kan si Aldo. Si Egmont. Egmont 17 bro. Dia ini adik kelasnya Egmont. Egmont ya. Udah lulus? Belum. Aku. Bebas sekarang. Tapi terlagi lulus ya kok. Bu Serius. S tuh. Bu S ngejar-ngejar. Ya, ya, Bu S kan punya piano. Aku punya piano. Piano. Apa coba? Cerdas ya. Sama main piano. Jadi gimana? Aku ngerti kan. Kenceng piano. Gitu ya. Main ya. Piano. Indra, Indra. Indo tuh kenapa? Aku buat lewat di depannya Giriwood kan, tau kan Giriwood? Abis tiba-tiba di jalan Bu S, wah tadi buat tanya temennya kesana aja, sana tanya ke kelasnya yang ngelola. Apa Gi? Apa Giriwood namanya? Giriwood. Itu di ini ya? Di mana Ubud? Eh Tabanan di mana sih? Di Buleleng. Itu tempat apa? Kamar menginap itu kan kemarin Pak Joko bisa sana kan? Oh sana. Ya, aku juga cerita, aku bakal nyari proyek sana kan makanan. Aku buat anak-anak itu dari sana kemarin. Terus? Maksudnya apa Bu, Bu S? Apa katanya? Buat kesana ya tamunya gitu. Ya ada, ya, karena kakak kelas biologi sana yang ngelola. Oh siap Bu, nanti saya buat. Bisa ada bahas lagi sama Bu S? Bagus dong, maksudnya kan dia ada etikat baik buat menyarankan kamu buat. Ya kayak ada yang pengen tahu apa yang aku lakukan di sana gitu. Kayak dikira sama parakel gitu kan. Kayak dia kan Bu S sama Paraka tuh emang gini-gini ya. Kalau misalnya dia pikir itu ada di bawah Paraka, harusnya dia enggak menyarankan. Bu S tuh memang. Tapi kayak Bu S tuh cukup bijak lah untuk. Iya kan dia punya. Ya no. Tapi emang ini tau, tapi dia sering kayak gitu juga tau. Kayak Gina kan kalau ikut proyek dia enggak berani ini. Enggak berani open. Upload atau apapun. Takut di komen. Takut hubungan dia sama Bu S jelek karena dia nyari duit di Paraka juga. Nah, aku mendingan jangan ikut Paraka sih. Jadi hubungan kalian merasa bakal harmonis. Tapi gitu-gitu Paraka pernah menyelamatkan hidupku. Iya. Apa kalian harus mengingat jasa dengan uangnya? Apa dengan kerawang? Kan dulu masih. Tapi yo sebanding dengan ini loh. Waktu yang kalian keluar. Tapi kok buat kerjaan sama dia tuh misalkan jadi pamer sampel utama misalnya pamer sampel sering nih. Gak ada deskripsi mendingan sama Pak Agin. Masih ada acknowledgement-nya Adi Permana itu nama lengkap masih ada. Kalau sana tuh enggak para kok enggak dianggap ngambilin dari eskuli ya. Eskuli lah. Setidaknya kulinya dikasih makan lah, dikasih uang. Kok Pak Agin malah lebih banyak mana para kok? Sama Adi acknowledgement masih ada terus sama dia. Makanya si Seimam, Didi, masa dapat dulu kayak gini di Pak Agin? Masa ya, dia buat nama kita juga ada nama kita, sana di acknowledgement-nya ada. Makasih ya mahasiswa mahasiswa biologi yang ikut nama sampel gini. Makanya pernah marah ya, siapa nggak buat nama orang tua tuh si Pen ya? Nama orang tua? Kan si Pen pernah dimarahin nggak buat nama teman-teman yang membuat sampel tuh. Oh, nggak tahu. Oh, karena dikira kamu sendiri ngambilnya gitu? Iya. Aku tuh juga pas tuh si nama orang tua, masa nggak ada nama orang tua gitu? Kayaknya beberapa dosen. Oh, di skripsi. Di UP kemarin kan aku ngundang bapak ini asosiasinya nih buat dapat nilai itu terus gitu terus dibaca mana nama orang tuanya ada orang tuanya isi nama orang tua nah gitu ini beberapa ya. Dosen peduli sama hal kayak gitu deh aku pernah ya. Ini ngadirin semhas apa iya semhas angkatan 14 siapa gitu kayak Mbak Irma deh dia juga nggak nyantumin teman kan terus juga kamu masa ngerjain ini sendiri kan ada sedikit banyak ini bantuan dari teman-teman masukin gitu. Aku sampai ketemu banget kan aku masukin skripsi. Kalau nggak ada dia aku udah tidak. Ya, awas kamu udah balik kan sekarang ke Lampung ya ke Lampung. Kamu Lampung. Aku yang Lampung dia ya. Kamu apa? Pindah. Riau Lampung. Dra, kita 6 tahun loh Dra. Nonton ya? Mending lah daripada dulu, aku tak kira kamu bener. Orang Sulawesi loh. Tangganya ekstra. Parah lagi. Dari berarti Lampung. Terus Tesoni lo. Nah ini juga, tahun. Kita 6 tahun loh di. Kan Riau kan? Pernah lihat ular kan rumah? Oh pernah. Apa ya warnanya? Enggak tahu ularnya apa, cuma kan di rumah tuh kayak ada kolam kan. Terus kalau misalnya zaman dulu ya zaman aku kecil maksudnya kayak SD gitu kalau misalnya kemarau tuh suka ada kayak kobra gitu kobra yang kayak gini kan oh, iya. Di atas kolam itu tuh entar mbakku lempar dia teriak, ibu ada ular, ibu ada ular, gitu. Terus bapakmu keluar? Enggak, bapakku kan enggak tinggal di rumah, enggak ditinggal di Lampung. Tak kira langsung gitu. Enggak. Keluar. Terus habis itu akhirnya ngabisin satu peluru untuk ular. Aku yang mahal aku. Terus akhirnya gini. Ibu. Mbak-mbakmu pasti kayak gitu. Terus habis itu nanti sama emang aku bilang, ya udah. Oh, yang jadi nyuruh mbakku yang satu nyiramin garam, yang satu lagi tuh kayak ke kolamnya. Iya. Sebenarnya sih enggak. Sama kepikirannya. Namanya. Ya kan maksudnya sebenarnya enggak ada efeknya sebenarnya garam sebenarnya itu. Aku juga gitu loh awal-awal kan kata ular. Sama garam ternyata enggak ada efeknya. Terus dia pakainya kan yang benar ya, Bay? Pakai parfum aja. Hah? Parfum? Parfum. Iya, parfum. Berarti dia ini iya, sensitif kan? Alkohol. Bawa sama sensitif bau-bauan harum dia. Terus dia kabur kalau ada parfum? Iya. Minyak kayu putih gimana? Kan iya juga pokok harum-harum itu pokok dia aroma. Kan buta nggak sih orang itu berarti buta abis itu tapi dia kan sensor. Jalannya pakai sensor kan iya sensor sensor apa panas sama sensor gini dia sensor bau gitu. Bau kan ya benar oh. Nah, kok mau pakai apa tuh garam tapi kalau garam ya benar di tapi selama panas ini panas kan garam kagak dia kan nggak lendir cuk selama ini mitos yang beredar di masyarakat Indonesia kan di sekelilingmu ditaburin ini garam tapi ularnya pergi loh di karena gini mu mbakmu tak teriak kesana dah kan iya juga ya mbak getaran ya kan iya jadi kan ibu ada ular gitu kan kayak tiga kali deh kayak gitu terus habis itu yaudah mbak aku bilang ambil garam dapur jadi satu ngambil garam dapur satu lagi tuh tutup pagar tutup ini terus habis itu kayak ada kan deket kandang anjing juga kan biar dijagain biar dia gak ke arah anjingku jadi yang satu ngaburin garam yang satu udah taruh itu habis itu kayak dia tuh gak ada banyak pergerakan dia lari gitu ini tiga kali loh tiga kali loh ini. Nah kok bisa ada ular kan pasti si dupa aja udah. Bau ini soalnya. Saya takut kan, misalnya deket kandang anjingku, terus habis itu deket arah mau masuk ke arah kamar mamaku kan, jendela kamar mamaku, jadi panik. Dan isinya di situ cuma ada mamaku, mbakku, aku sama adikku masih kecil, cuma tiga cewek di rumah kan jadinya. Lu kok kan takut lu kan awalnya nggak tahu ular kan masih garam juga terus gue happy anjing nggak ada gunanya kok garam terus kalau kemah kan kita kalau misalnya kemah waktu di sekolah tuh kan tenda terus habis itu kalau kita buat tenda di kiri di luar-luarnya kan disuruh pakai garam kan sama guru pramuka sampai pitang tuh kan semua sih mau ular nggak semua nggak ular semua ular nggak ada efeknya sama pitnya aku udah pernah nguji kok pas sama Agus. Ya, berarti harusnya bakar dupa di sekeliling tenda iya. Terus yang datang kunti kalau dupa sebenarnya sih mengusir hal negatif juga sebenarnya bukan tapi kan masalahnya kan kita nggak doain di dupanya kecuali mau sesajen daging ayam tuh kan oh gitu kalau misalnya kan bau ular apa ya kamu pasti daging datang enggak itu kunti oh ah sumpah begitu-gitu kak sajian tuh karena mereka datang kok misal pemain tuh ya misal aku buat pemain nih sana mapping nih buat pemain tujuannya apa biar orang-orang sana tuh ramah makin jadi nggak aku diganggu mapping jadi misal aku mapping harusnya aku diganggu emang mereka jadi nggak kamu bisa lihat di kok aku gini emosi capek berat nanti nggak cuma mapping kamu juga lagi jadi ghost hunter kalau lagi malam-malam ya, kemarin sih aku karena IPB itu kan mereka kan pusing nih kan muter-muter ya panas kan nggak apa-apa kan tanpa pas turun pas sampai ke lingkit panas soalnya tangan panas rasanya panas orang itu kan seperti jatuh sedikit satu lama karena di sana pojok tuh ada kulit agak cenderung gede gitu kan kayak makan nampak ini ngeri kan gitu udah kasih apa tuh permen dikit kita tolong pesan tak sampel ngomong sampel buat PPT untuk buat kelab ngomong kayak gitu sana tuh habis itu baru aku jalan lagi kan dapat langsung per menit tuh habis itu dapat langsung dilihatin mereka karena tujuannya kan buat ini penelitian aja bukan buat disakitin lah gitu aku makanya buat mama buat permen gitu ah kamu selalu buat permen iya buat apa kan izin gitu itu jangan oh, berarti sama deh kayak orang abisnya kan orang kepercayaan orang kayak temanku tuh isap kan dia di Kalimantan tuh kan dia kayak anak-anak alam gitu loh suka suka apa sih namanya soalnya kadang-kadang ada kan sering pernah tuh kan kayak nggak pernah diganggu kan tuh sama tenaga kan, nggak satu satu jam tuh nggak ada pular tuh kan. Di sembahyang tuh kadang-kadang sangat waktu dulu kasih jatuh satu itu gue mati, dia minta masuk minta izin dulu itu kadang-kadang. Mendingan kalau kayak hutan di Kalimantan tuh masih serem-serem tuh, kan mereka suka kemah tuh. Terus kalau misalnya mereka kayak nggak ngasih permen atau apa gitu katanya, itu tuh aku tuh pernah ada temennya kesurupan. Iya, karena yang kecil-kecil suka sama yang manis-manis. Kayak harus di kayak jadi setiap kayak itu katanya dia ya, aku kan nggak pernah kemah di hutan belantara beneran hutan belantara gitu kan. Itu tuh kayak harus disajenin dulu gitu. Tapi itu kan harus dibi ini buat kamu harus kayak iya, gitu kan. Iya, harus ngomong. Enggak, iya. Kita taruh ya, makanan juga. Terus enggak ya, kan. Gitu kan. Terus kemarin yang punya bule kan di budek itu kan, wah ada belut tuh. Oh tuh kalau bisa balik sama jurit. Putih banget sumpah kayak ember warna belut tuh. Putih banget airnya tuh kan. Kotor kotor putih banget belutnya sumpah. Julit. Itu kan belut yang besar loh. Julit tuh. Belut-belut besar tuh tapi warnanya putih. Putih banget di dalam air, airnya kotor naik dikit ya. Oh ngambang gitu, ngambang tapi gede dia ya, putih ya apaan lagi di bawah tempat itu soalnya putih, tempat itu kayak pertama gitu soalnya kontingen besar ada buah itu ada biji seturun hilang gitu mesti. Si bule tak jadi tumbal ya terus sana apa tuh dia kan juga lihat kan tapi berat diganggu gitu langsung turun dari bawah mesti hilang. Oh enggak buaya enggak belut tapi warnanya putih belut tapi gue segede kakinya ada piton piton albino piton putih warnanya isi kipasnya itu dia mau orang julit sama gimana apa julut julit julit iya terus besok sebelum orang Swedia tuh gue suruh apa namanya kasih pemain kan ngobok pemain tuh kasih uang dia ketemu ular lagi depannya dia abis itu cepet ketemu ular. Tapi emang kayak apa ya, percaya nggak percaya? Iya sih, kalau soal aku juga nggak pernah kayak keluar gitu kan malam-malam, jadi nggak tahu. Yang aku pernah diganggu tuh pas coba ATM yang hijau tuh ya, itu ATM baru-baru dibeliin baterai itu, baru banget dari warung beli baterai. Habis itu aku buat buat HP, tiba-tiba pohon mahoni itu getar gitu, nggak ada angin tuh, bayangin tuh sumpah. Aku bawa rokok, panik. Soalnya ATM itu mati deh, tiba-tiba ATM itu mati. Padahal baru bisa isi baterai. Isi baterai, baterai itu. Terus aku lihat belakangnya tuh ada orang putih, aduh. Hell, gitu. Terus jadi kan aku lihat depan, putih orangnya kakek-kakek. Terus itu aku kasih, mau apa ya, sini lepas ulang, yang diganggu kan. Soal teman-teman ngambil ular, dikira aku tuh dia. Gitu. Nah gimana? Ngambil ular sana. Oh, jadi temannya dia ada yang ngambil ular di sana. Iya. Terus aplikasi yang aku buat sama Michael namanya kan di apa namanya di sangat aku sama Kabili aku buatkan juga itu pun aku diganggu juga tapi itu gara-gara si bule itu ngambil ular tapi dia nggak bilang sama aku. Jadi kita pasti pada simpel kayak depan itu kayak kayak tempat kayak gini tegangnya itu rata itu ada mappingnya gitu tapi nggak bisa keluar kita kayak ketutup gitu dalamnya kalau mau sana tuh apa tuh bingung gitu karena bingung gitu di pohon bambu tuh kayak warna hitam gede gitu. Nampak gitu. Oh, gitu. Pasti sering itu ganggu tuh pasti aku pasti sering. Si bule tuh nggak diganggu tapi dia tuh kayak emosi itu mah. Habis depan kedua lagi aku diganggu ya. Tapi cewek yang mistis gitu. Ketampak gitu. Itu. Tapi berarti harus apa-apa kalau kayak gitu-gitu izin. Izin. Tapi emang baiknya sih tiap kita masukin tempat yang bukan yang baru karena malam-malam itu senang izin sih karena kan itu bukan dunia kita gitu. Aku masih ada rekaman kok ada yang tertua tapi cuma di HP itu kecil suaranya tapi kok pas terlupa tuh dia pas suaranya disangnya kenapa aku pindah tempat ya kan kenapa karena aku sering ganggu sana juga bayangin ter kamu boleh makan enak-enak ya sate babi minum air udah cukup rokok udah dan tenang kok udah sehat udah habis dikirimkan kupu-kupu habis itu kamu jalan kaki malam-malam sendiri tiba-tiba tempat setengah lokasi itu kamu sakit kepala berat apa? Sakit kepala berat kayak ketempelan itu lah habis itu gak kuat tuh kan udah ada gangguan lah pokoknya aku balik kan balik-balik akhirnya gak sampai parkir ke rumah tuh habis kebawa gitu sakit kepala bakal kayak berat banget bisa berat tinggi sih? Nah, gak tinggi mungkin lah tinggi cu aku normal anjir. Nah, setelah 3 hari kemudian aku ajak teman-teman anak-anak ini tuh. Aduh, bener tempatnya ini serem. ada pemrapat ya. Pemrapat kan kan yang goyang ya. Ini enggak goyang pemrapatnya, ada kayak orang duduk gitu. Orang duduk sini. Ini yang ngangguji kemarin dah. Iya. Kali pengalaman spiritual lagi. Karena aku enggak boleh keluar malam tuh kan kayak gitu sih. Ya, tapi aku seneng malah kayak gitu. Senang terus terang kalau misalnya aku bisa ngelihat secara full nih. Mungkin aku lebih senang lebih kecil lagi kalau malam. Aku saya suka juga ngadap gitu, tapi kalau misalnya nggak terduga tuh nggak kuat ku ter. Tapi aku juga suka ketempelan tau. Ketempelan apa? Ketempelan apa? Kamu belum pernah. Enggak, aku nggak ngerasa, tapi omku kayak jadi tuh pernah ya. Aku pernah cerita ke Tiara nggak sih waktu ngeliat sila di anyer? Belum. Jadi tuh kan kayak aku sekarang baru kan suka nyewa apa nih kan jadi suka ditahu apa kalau itu kan kita nyewa beberapa nyewa villa gitu aja kan kayak ada resort gitu jadi kita nggak bisa beberapa villa. Nah pas datang itu kan villanya depan jalan ini langsung ke pantai. Nah kan karena belum ada yang masuk jadinya tuh kayak masih dimatiin itu lampu di jalan itu lah. Kita datang dah, kita nyewa tiga villa gitu. Nah terus lagi pada menemuin barang menemuin gitu kan. Terus aku juga baru menemuin barang kan. Terus itu aku naruh barangnya di atas. Jadi yang pertama naik di villa gitu tuh, naik ke lantai 2 itu baru aku. Tapi aku merasa, aku cuma ngerasa tuh kayak, ih aku takut gitu kan. Karena mungkin aku ngerasa kayak serem gitu loh. Karena kan aku yang ngerti lampunya, aku yang masukin aku. Terus habis itu aku merinding. Terus aku lari gitu loh jauh ke bawah. Terus habis itu keluar kan, terus ingat, oh kok baru kita doang yang datang. Terus entah kenapa, aku tuh pingin banget ke arah pantai. Jalan dah aku ke arah pantai, terus habis itu dipanggil sama om aku. Terus pas abis itu aku kayak disuruh naik atas lagi, aku takut. Terus itu pas aku lari kan, dia sama mamaku, aku lari dari atas ke bawah kan. Terus habis itu, kayaknya sama mamaku kan, dibilang gini, kok kamu gini banget, udah gini badanku kan. Terus habis itu, iya dah, akhirnya karena aku takutan kan. Terus habis itu om aku pegang aku. Terus habis itu dia kayak ngeliatin aku. Terus habis itu dia minta garam, kan kita pasti bangang banget gitu kan, minta garam. Terus dia nanya aku kemana aja gitu. Terus habis itu aku bilang aku ke jalan ini. Terus habis itu aku kesini gitu. Terus habis itu semua yang aku pegang, yang semua aku apa yang aku bilang itu dicabulin garam sama dia. Terus sakitnya dia giniin aku. Sering banget aku pokoknya sama om aku tuh. Om aku tuh udah kayak 2 kali 3 kali gitu. Oh, berarti misalkan masuk nih, ya kamu sukanya mereka gitu. Iya, jangan gitu juga, di nggak jadi nggak ikut herping nanti ya, aku. Nggak, kan mereka tuh herping tuh yang takut tuh kan, kayaknya mereka ikut sama. Bawa omu. Om gua kan, aku kan kemarin pas takut kan sama. Kalian salah sih. Kayaknya, itu saudaraan dong. Apa kemarin itu pas dia tuh yang kita kuliah anak dulu kan akhirnya pas yang keseram itu nggak kenal wuk nggak tahu tapi itu ada villa terbengkalai banyak temen sama orang ngeliat yang apa namanya yang ngeliat yang indigo dia ya tiga orang tuh ya mau masuk dia karena ada antena merah lihat sama dia habis itu ada orang tinggi apa gitu itu nggak titan ya. Yang daging itu lagi itu udah katanya dia jadi ini mau balik masuk pokoknya tuh sama itu udah. Tapi aku mestinya aku nggak sadar gitu loh gitu. Misalnya kamu kan berat gitu kan. Aku tuh nggak linglung aja. Bukan linglung sih. Kayak, oh dibuat linglung gitu. Aku tuh kalau kayak gitu kayak gitu tiba-tiba aku pingin aja ke pantai. Gitu. And blank. Nanti. Kayak gitu. Pingin aja gini. Kalau aku bisa ter kayak ini berat tuh. Pingin aja dan ini yang itu. Kalau aku pingin sana tuh kan kemarin sana itu kan. Aduh kok isi di pohon apa ini kok kayak yang itu agak berat banget. Tapi aku nggak tahu sih itu ngikut atau nggak, cuma maksudnya setiap aku kayak gitu pasti om itu kayak naburin dia nanya di mana tempat aku kemana aja tapi aku nggak tahu dan aku nggak ngerasa apa apa maksudnya kayak gitu cuma aku nggak tahu aja kalau aku tahu mungkin aku takut makanya nggak dikasih tahu. Kamu masih kecil itu? Hah? Masih kecil? Enggak, itu pas yang anyar itu kejadiannya aku semester 3. Hai. Tapi jujur ya, kamu suka pas ke BCBC kan? BCBC pas dulu kan sama siapa nama Kak Peti kan? Itu ya. Kalau bisa Kak Son tuh. Aku capek banget sama tuh di mana-mana Kak Peti kan. Tuh enggak di lab tuh ada yang lari tuh enggak kulihat. Gimana? Di lab tuh lari kulihat. orang biasa lari pas nunai hilang sudah nunai hilang lari. Kamu ada nunai hilang? Ada, aku udah kaget takut. Kita emang udah di kosan masing-masing ya, tadi nunai hilang. Aku ingat tuh dia ya, tuh ada cewek lari tuh kan, ke sana kan turun. Nah, gitu. Di mana? Di lab. Lab mana? Lab BG. Di BG. Kamu di mana? Lagi di atas tangga itu yang nurun itu, doangnya bernot. Dia lari ke arah mana? Lari ke pokoknya labnya, lab mikro pokoknya larinya tuh ke sana pokoknya. Cewek. Tapi kan emang ini kan yang Luna juga apa kan dia taro sepatunya di depan kantornya Bu Ina, tapi ketemu Kak Faldi nemunya di lantai 2. Ya kan Teh? Wah. Oh ya kan dah. Ya, kamu pas aku di dalam yang pas di gini tuh di kantor. Dia di bawah meja dia tidur. Enggak usah sepatunya. Ya, sepatunya di mana? Enggak tahu. Kamu yang juga aku keganggu tuh yang di kosnya Sri itu ke belanja tuh. Enggak pernah. Kos Sri itu yang mana? Di TV pas aku di BMG sendiri kan. Orang-orang pada pulang nih. Orang-orang pada pulang habis itu aku BMG sendiri nih dari jam 7.30 nih. Aku dengar orang kayak angkat hukum gitu. Padahal ada kosong tuh kan. Orang kaki janda. Loh, orang angkat hukum sendiri ya? Orang angkat hukum sendiri ya? Ya nanti kita tidur berdua yuk. Bis itu kan aku jalan, aku diam kan, bis itu ada yang jalan tangga ya? Kan. Loh, itu nggak ada suara-suara ngomongnya, tapi pada kakinya banyak banget. Sama kak diam sama Pak Gus. Di kamu, BG kan? Enggak, dia di air. Aku oh, kamu dulu di air, aku dulu di BG. Suara kursi diseret. Kursi diseret. Krek. Iya, dia lebih parah tuh. Kamu? Iya. Iya. Dia ceritain di air. Habis sekarang udah? Udah nggak sekarang. Nggak lebih mendingan lah, tapi yang di saranku sih di ruangannya apa ruangnya buku selama tuh ya pas di semayang semua mainan tuh kayak aduh kayak ada yang liat aku nih anjir kayak ada liat aku buku selama tuh ini yang kita bisa nongkrong-nongkrong bisa ujian PKL karena ada buku selama tuh yang ada PKR tuh buku sampingnya oh kita karena untuk ini gelap banget apa ada lampu buat mereka itu loh udah nggak terlalu mati gitu loh harusnya kan malam tuh jadi lampu udah nggak mereka terlalu menyerah karena nggak mau udah mati lah bisa itu yang dilakukan dia dulu gitu. Saya dia berlaku malam tuh itu buat ngebos makin kayak makin seram gitu loh. Jadi kalau makin gelap mereka makin suka ya. Makanya kan juga disarankan kalau kita bepergian keluar daerah itu baiknya hidupin lampu terus. Makin mamaku kalau kita pergi keluar daerah akan mati lampu mana nih? Lampu rumah. Oh. Pasti lampu semua dihidupin. Soalnya mereka semua lampu. Atau suka tempat-tempat yang terang terus. Biar tidak dikira rumah kosong gitu. Tidak energy friendly. Iya energy friendly tapi spiritual friendly. Tapi bagus nggak itu sih karena nggak tapi sepedai. Dulu rumahku nggak pernah kosong. Kalau kita pergi liburan pasti rumah, ada yang isi. Rumah keluargamu? Rumah keluargaku. Oh yang itu kan nggak ada yang nempatin. Bukan ya nggak apa-apa yang penting kan ada yang cuma aku cuma bisa ngerasain apa aku tuh malah nggak bisa ngerasain tapi dia tuh apa namanya nggak sempat kecuali aku memang pergi malah sampai luar biasa tuh baru bisa kamu ngerasain. Kurang tirakat sih itu aku aja ketempelan nggak ketahuan nggak tahu sih tempel atau enggak nggak bisa ngeliat jangan sampai jangan jadi matamu aku cuma aku obsesi pas ya mati ngeliat itu kan ingin buka cakra belajar gitu kan tapi kayaknya nggak bisa gitu. Tapi katanya serem tau. Jadi guru itu kamu ngapain jongkok? Apa? Semua maru. Apa guru ini ku guru komputer ku waktu sana dia bisa buka mata-mata ini mata-mata orang yang bisa mati itu. Terus temanku ada yang dibukain itu. Pertama kali dia dibukain. Pas pertama kali dia dibukain ini. Kalian mau menghirup ini? Anjir kok udah mau start aja dong anjir. Aku udah anjir aku udah bisa anak kesan bau. Yang kedua suara ada yang mendengar. Ini ada suara mendengar. Ini pendengar kecil banget tapi dia Aku aja udah mau tidur berdua hari ini sama Tiara. Dan aku dengar dia dan pas ya ini kan dia di sebelah kepala juga diganggu kan, dan pas sebelah kedua itu sebetulnya itu karena teman-teman kan itu aku ini ulah ada kan bos dari Instagram kan ada ketok kunci lama gitu. Tapi di sini aku keras banget suaranya loh, sumpah nggak bohong, dengar keras banget jauh dari oh kan. Tapi yang pas aku diganggu sama bule Tajis itu kecil banget suaranya. Iya itu pas jatuh lagi itu keras suaranya nanti gitu. Itu yang cemburu bok itu karena pan itu kan satu barang kopi ya, ada boknya bom banget kan. Yang ada bok itu bok itu ada bok lah semua boknya kayak mana kayak mana pernah bok yang katak mati itu yang berdarah tuh begitu boknya itu kayak metalik itu katanya tuh gitu apa kalau yang begitu yang lebih besar dari bok itu boknya kayak bok kayak sih tapi hasil tuh kayak berdarah itu. segera duduk segera habis ada api di dia kan kalau sana baik ada pelan-pelan tuh karena ada api apinya sama seminggu ya nggak gitu soalnya beda gitu. Pulang pasti kok kulit basuh pulang aduh ngantuk tuh pulang iya punya pulang tapi emang jalanan itu wayang apa sih itu kayak kayak pemilu muka gitu lah orang tuh kan ada meninggal tuh ini mah gitu kan jadi orang meninggal baik itu gak kalau orang meninggal gitu kan pasti gak pengen orang hal itu yang bisa disahat ya apalagi di kampung-kampung kan gak pengen gak pengen orang saat ini aja jadi misalnya orang meninggal kan dia kan yang masih ini yang mati tapi dengan menggunakan itu apalagi kok misalnya ilmu itu nama levelnya dia gitu kak belajar tuh nama lagi ya kalau dia kayak rumahnya dijagain juga supaya nanti dulu awalnya karena mulai-mulai di masa-masa ini lah kan kecil emang yang ngerasain tapi karena kacara itu aku tuh gak sampai tuntas bisa ngebuka mata gitu karena aku yang kecil itu yang panas itu yang kan yang demam keras sih setelah itu tuh terus udah mulai gagal buka mata tapi gak tuntas gitu. Ada orang tuh bisa buka sampai 10 gitu aku gak kecil sekali tuh sampai aku yang emosi banget ya. Iya, aku nggak tuntas lah. Dia nggak. Jadi kalau tadi nggak tahu sampai sekarang tuh dia nggak ngerti itu bukan manusia. Nanti sih sebenarnya soalnya kalau misalnya dia ngomong sama mana kalau jelek ini ya belum berapa kali mungkin monster. Kalau bagus dia ngomongnya anti sama. Nanti tapi waktu itu pernah yang sampai tempuhan. Kalau dari itu sama kalau Oh, jadi dia bakal putus ya? Biar dia gak panik. Kalau saya kan ada waktu itu sama aku ya. Jadi mamanya lagi, Berarti berat dong berarti Pak. Anak-anak SMA lagi terus. Apa? Berat berarti anak SMA lagi terus ya. Bapaknya lagi ngapain ya, gini-gini itu. Berat berarti. Jadi kan mamanya lagi ngapain sama aku. Terus habis itu mamanya lagi. Biasa kan salah-salah tipe perjalanannya dengan motor video gitu kan. Karena dia, aku anaknya, aku yang jadinya. Terus, kan kita di kantor. Terus habis itu fabrika ada meeting room. Tapi meeting room itu pintunya patah gitu loh. Terus habis itu, dia kan udah jalan. Dia tuh kayak mau buka pintu meeting room gitu. Dia nunjuk gitu kan. Terus habis itu aku ingat kan. Itu gak boleh. Terus habis itu, aku ambil. Terus habis itu, aku pingin tanya kan. Apa sih dia? Terus habis itu, apa sih dia? Terus habis itu, apa sih dia? Lu ngapain? Itu dia tadi dulu-dulu. Itu yang mau saya tanya. Tiba-tiba aku kena apa? Kok di Bali? Di pacaran udah sampai kecil enak jadi nama-nama itu milik. Semoga kalau misalkan aku itu aku takutnya gak di Bali. Itu kan ke kebalan merah sekarang gitu. Semoga kalau sampai itu sampai itu kayak Kak, Fajar Pak, sering sama Mbak Ika misalnya yang ambil jamur sama Bu Bu Retno tuh dan teman-teman makan tuh Bapak anak 13 anak tadi ini Harira enggak, yang Bali dia ini ketuanya di sini tuh 15 Reti. Ah, tidak marah-marah kan? Tidak pedas ya kan? Makan lah suami ini. Pukul mursi pasti. Ya udah kok, turun dong kulihat aku tentang banget. Reti berarti pernah menjadi diri. Iya. Kan dia pedas lah ya kan? Iya, dia memang. Dia sebenarnya gak niat gitu, tapi emang kata bahasanya dia kayak gitu. Iya. Setelah aku kenal sama dia, makan beli makanan kan beli makanan misalnya tangan beli makanan mana misal Reza mana tidak ada aku ditemukan oh iya kan dia bisa makan Reza aku benar mau ngajak kamu tempat ada selam lagi nggak bukan tempat penginapan khususnya ada tempat itu sumpah nih aku siang hari ini kan ada gua nih sama anak wuk sama kamu iya gua gitu tapi ada pitonnya gitu. Gue aku udah punya sana, gak sampai sampai sekarang mungkin gak dikasih sana gitu. Terus yang hari ya dari gini ter, gue kita lihat gua buahnya beneran, maksudnya gua yang gak pakai itu kak gua yang kak air lewat lo tapi bisa jalan dalam itu oh gorong-gorong gitu gak sih maksudnya enggak sih, gua aja gua ceruk ada ceruk ya sudah aku bakal cari diri gua udah bakal gak ada orang gitu. Dapat apa gua? Aku sakit banget. Tuh, nyadar sih dia pasti. Tapi gua kan enggak tahu. Enggak tapi aku rasanya enggak dia aku baru salah tuh setengah lo migran tuh. Oh, mati. Komunikasi. Serem komunikasinya apa migran? Sakit banget. Enggak ngomong aja gitu, boy. Lu enggak boleh karena gua enggak salah lihat gitu ya. Cuma sakit setengah itu. Ini sakit setengah ini. Di Labuan Said tuh, pantai. Labuan Said, Blue Point, sebelum Pawon, ada gitu ceruk juga. Karena jalan air ada kayak puranya di dalamnya, gua. Kemarin apa? Kan? Ada juga malam-malam bagus sih buat happy mau kamu kalau bagus soal bahan itu ada sungai tapi buat kayak orang-orang kayak camping bagus kan begitu sih bagus sih kamu juga ini masalah tempat seperti itu nggak boleh itu saat tempatnya sangat boleh sama orang-orang nah yang kayak aku bilang itu kayak apa yang kira-kira pembahas dia kakak berani udah mati di tempat dia merinding gitu iya Karena kalau bisa apa aku lagi itu kadang-kadang kan karena tujuannya lebih banyak lagi jadi lebih. Tapi di situ bukan dibilang kita misalnya yang lagi yang jahat ya. Lagi, tapi itu jadi sampah dong. Nah, aku buka. Hah? Aku buka dulu. Oh, jadi dia nggak bisa buka bisa bawa pulang. Kan kamu jahat banget lah. Bayangin tuh kalau buka kasih teman orang nggak bisa buka kan bayangin. Kamu buka dulu lah gitu. Kalau daun lah guys. Aku bisa kalau mata itu daun. Nah, tapi ada teman. Ini lagi. Kalau ini kalau emang anak kecil sih. Dikitus kalau mereka antarannya. Ini malah permainan gini tuh lebih ramai ular lo. Permainan itu kayak kaki itu ya. Ada jenisnya. Ada. Ya rokok pen rokok tuh gue mau bisa sekarang acara permainan itu yang rokok tuh buat apa? Bisa sekarang acara. Bisa sekarang acara. Sukses. Ini rokoknya aku pakai ini. Pak Emang suka. Abang. Ada mereknya juga. Ini maka aku bawa ini barang kelima benda ini rokok kreteknya ini rokok saya rokok kreteknya apa sih namanya mama iya itu musik ini jisamtu dia bilang iya itu jisamtu namanya mau jisamtu enggak ini pengen enak bagaimana berarti yang tanpa filter lebih enak itu kok masih pas filter tetap karena terpaksa yang aslan kemati itu ada orang tua hebat karena pokoknya diguncang sama dia tuh di badan ini kan takut anjir jadi gede banget nih kamu pakai Marlboro bahas doang anjir nantinya mamang enggak nantinya Amerika cok pakai Marlboro karena pakai Marlboro kan nantinya Amerika ini apa yang Amerika Blend kalau yang ini yang hitam itu apa sih aku pernah disuruh temanku kan jadi kan Black yang kan ini kotaknya kayak kotaknya tuh kayak kokoh gitu loh kardusnya terus bisa dibuka gini terus itu Samsu premium setiap lintingannya itu ada dibungkus kuning dibungkus itu Samsu premium kalau ada banyak ya aku nggak tahu mereknya jadi kan dia habis tuh rokoknya jadi aku bawa kotaknya terus habis itu pak beli rokok yang ini aku masih ngasih yang bagus ya yang cat kaki itu yang mana cuman kaki yang pakai itu yang pakai itu tetap kenapa? Pop tuh saya selalu banyak ularnya pop berarti kalau aku beneran bawa ular di kuku yang bulat itu ularnya keluar semua iya mungkin kalau misalnya mudanya kan anak kecil pengen menepasin kamu tahu dia anak kecil atau orang besar gimana caranya pada cuikan misalnya kalau cuikan apa? Kecil misalnya misalnya aku dengar misalnya jangan disebutin, tolong. Aku sangat suara ya karena aku juga gak bisa denger ini kok yang kamu denger gak ya? Mau enggak, sumpah ini kami kira ini awalnya kunti sumpah enggak bodo amat mau gak keras, mau kecil, mau besar enggak, jangan, tolong tinggalin teman ini kosong. Kosong ini lah. Nadia pulang. Nadia tuh siapa lagi? Enggak ada. Itu sih sebenarnya. Ini aku kan sebenarnya suaranya teh. Sudah nggak bohong sih suara. Jangan di besok. Ini kan apa namanya pas gue wedding satu, kiki kan dia. Besok tuh pas lagi di itu buka turun tuh dia dari kepala aku dekat kecil tapi dia energi lu musak di kepala aku ini. Rusak nah saya tuh yang lebih besar juga kayak dekat itu loh dalam hotel itu kayak dekat itu dia tapi kan apa? Jadinya bingung mau herping atau enggak udah kalau pergi herping bohongin mama kan udah dosa kan? Itu udah berangkat gak apa-apa Cukup jangan bilang aja. Kan ditanya. Kan jangan bilang. Bilang aja mas handphone. Handphone apa tuh? Handphone. Mas handphone lara. Kalau sama Reza itu baru yang nomor nampak sumpah. Gak bilang kan Reza bukannya bisa ini ya? Reza atau aku Reza. Yang bisa lihat? Di antara mereka berdua itu bukan ada yang bisa lihat ya? Gak ada sih. Gak bisa lihat. Ini waktu itu siapa yang angkatan mereka yang bisa lihat ya? Kenapa emang itu? Gue Reza kan, masa sih bilang sama Arius? Kemarin kan si Arius, pas gue happy sama Arius tuh di Maki Korea sini. The first time nih. Si Reza bilang, eh, yes. Ada cewek tebak. Oh iya sih. Jalan kita berdua nih. Terakhir nih si Aco ngomong kotor. Dipanggil namanya dia lengkap sampai titik komanya. Gue langsung gini tadi pas apa, sebelum salam. Tuh apa cong? Terus aku cerita ada aku mengfoto gini. Oh mengfoto ada cewek mengaku halus mas suaranya. Iya namanya terkenal di alam. Di mana tuh? Maki Pores. Makanya cong kemarin ping lagi pas dia Maki Pores. Cong itu mau lagi sama foto di sana. Nama lengkap loh. Iya bayangin dah. Nggak ketak ketir terus nama lengkap. Ya nama Amisi dan Ming juga. Amisian. Nah itu yang ngajak aku tuh, ngajak dia tuh aku. Terus apa hubungannya sama si Agus? Eh sama si Reza? Reza ngeliatnya di pohon ringin. Kamu tau kan pembingungnya dekat senternya tuh? Pembingungnya. Karena dia cek terbang. Mereka berdua ngeliat, tapi gak bilang sama kita. Sialnya gitu. Tapi bagus sih gak bilang, nanti kalau dibilangin kan. Itu Bibi namanya menjebak, entar aku bisa kulihat lagi kan dikecekin namanya aku tuh. Kalau misalnya nanti kita omongin dia tahu kok dongnya. Iya sih, makanya kemarin anak di Google banyak kan. Eh, kenapa tuh kan? Ini. Aku malah pengen mereka gambar lagi. Gambar orangnya? Gambar yang mereka lihat. Iya, gambar orangnya. Iya. Ada? Pengen aku sama. Gak bisa, aku takut sama gitu. Oh ya udah, jangan. Aku udah ngasih video aja. Oh ini ya, nanti gini. Kalau orang-orang di Google sih ngeliat nanti ini. Ya pun di video. Iya, emang katanya gitu. Kamu waktu ketemu sama ini, kakak itu tuh. Oh, itu ya sih. Itu udah dewa itu dia. Bisa buka nggak? Nggak ngerti ya aku. Dia dari lahir nggak ditutup kan. Jadi dia udah ngajak ngobrol. Tukang ngasih tumpangan lagi sih ya kan? Tumpangan? Oh, keren tuh. Ya keren tapi yang ditumpangin tuh ada akunya. Tapi aku seneng sih kalau misalnya ada teman-teman yang suka hantu, aku ajak lah sampai dia ini loh, dia kalau ketemu tuh suka ngajak ngobrol. Kayak nanya kamu kenapa di sini, kayak dia tuh cerita gitu kan. Kayak waktu itu kita pulang rumah Tabak kayak gitu. Dia di persimpangan kayak Marta, terus abis itu ada kayak, kan ada di persimpangan yang gitu. Terus ada kayak, kalau di Jawa gitu kayak ada ini kan ya, kayak bangku-bangku dari semen gitu kan bisa di persimpangan aja gitu. Terus habis itu ada yang duduk di sana. Terus habis itu ditanyain kenapa kamu tuh, ternyata saya dia orang kecelakaan. Iya. Dia marah lagi bawa motor tuh marah kecelakaan gitu dia. Itu cerita kakakku tuh suka ngajak ngobrol kayak gitu. Terus kayak lagi kita tuh lagi perjalanan ke Medan kan waktu itu naik mobil. Terus suaminya kakakku belakangnya aku sendiri nih di tengah belakangnya itu abangku lagi udah tidur selonjoran dia kan sih aku masih ikut jadi kalau belakang lagi lampu merah nih lampu merah itu cuma konvoin keluarga tuh doang terus dia buka kaca ngomong dong kamu ngapain di sini mau kemana oh ya udah mau ikut aku ya ya udah duduk aja di belakang kan tinggal kosong tinggal di samping gue duduk terus dia bilang ngintain sesuatu enggak hah ngintain sesuatu enggak enggak diem aja aku juga jadi tegang sejaman gitu terus habis itu ya udah ya setelah sejaman itu kan udah nyampe kayak tempat tujuan bayangin aja ayah yang di sebelahnya, dia yang ngasih tumpangan ayahnya tegak. Tapi kayak kamu ngerasa dikit kan, masih ngerasa dikit kan? Kayaknya mungkin kerasa, tapi aku udah mungkin aku udah kalah sama rasa takutku sih. Siapa coba nggak takut takut? Tapi udah kalau ngeliat dia ngobrol, aku udah biasa. Cuma kalau nah, dia harus ke Bali deh, aku ajak. Dia udah ke Bali, Indra. Terus terus kita ke Bali waktu itu tepat mau peringatan bom Bali 1 yang keberapa gitu. Terus habis itu kita tuh di Legian hotelnya. Dia nggak sesuatu nggak sana? Nggak sesuatu nggak dia? Bukan sesuatu lagi, cuma semalam kita di sana. Gara dia? Enggak, emang gara-gara itu tuh kayak muncul semua gitu. Gara dia ada tanya-tanya? Enggak, karena emang hotelnya berhantu aja. Sih gara korban tuh kan? So iya kayaknya gitu, soalnya kan itu kan bareng sama anak, sama teman-teman mamaku, sama anak-anaknya gitu kan. Nah, jadi pas itu temennya mamaku itu sama anaknya udah nyampe duluan ke hotel itu kan, kita pakai tour guide kan. Jadi itu sebenarnya kita tuh kenapa bisa di hotel tuh karena dijemput tour guide. Jadi tour guide-nya ngasih hotel yang kayak gitu, harusnya tuh padahal dia bilang hotelnya bintang 4 gini-gini pokoknya udah selesai, tapi tuh nggak sesuai gitu. Terus habis itu pas dia nyampe duluan kan dia jemput orangnya. Gak selamat tanggal kan? Siapa? Ininya tuh suruh matang orangnya. Apanya? Turgatnya suruh matang. Enggak tahu, turgatnya orang Lampung, bukan turgat dari Bali. Jadi dia tuh turgat dari Lampung. Terus habis itu teman mamaku ini berangkat dari Jogja jemput anaknya dulu kan. Terus habis itu nyampe supir taksi, pas dia bilang mau ke hotel itu, supir taksinya itu 3 kali nanya, ibu benar hotelnya di sini? Iya. Terus ibu benar hotelnya di sini? Iya. Terus yang ketiga kali, ibu benar hotelnya di sini? Iya. Terus pas turun supir taksinya ngomong, hati-hati ya bu gitu. Terus habis itu tapi dia nggak ngerti, maksudnya kayak oh kayak mungkin kayak ya udah lah tulang saksi ngomong hati-hati aja gitu. Terus malamnya kita sama rombongan tuh, aku sama rombongan tuh datang malamnya kan, jadi malamnya. Terus kakakku tuh udah ini kan, kita berempat nih sama anaknya dua, aku sama dia itu berdua. Kita tuh langsung ditarik gitu berempat. Kalian di sini aja, jangan kemana-mana gitu pas lagi di lobby hotel. Terus habis itu ya udah kan kita nyuruh aja. Terus habis itu naik ke atas, terus habis itu di bagian nomor hotel, apa kamar sesuai dengan nomor hotel kayak gitu. Terus kayak udah banyak gitu kejadian-kejadian aneh, karena banyak kejadian aneh akhirnya teman-teman aku kan banyak yang bersih. Itu sholat di satu apa kayak sholat jemaah gitu loh, karena udah bagian sebagian. Sama hotelnya apa? Aku lupa, itu waktu aku masih SD soalnya. Terus habis itu dia sholat gitu kan di ruangan kan. Deket mananya tuh teh? Lagian pokoknya aku ingatnya. Iya, aku tuh kelas 4 atau kelas 5 SD gitu. Soalnya adikku masih lebih kecil lagi, orang adikku belum masuk SD waktu itu. Terus lagi sholat kan. Kan jadi tuh hotel tuh kayak klasik gitu loh di ininya, apa interiornya. Itu kan kasihnya tutup sih, langsung tuh bener-bener ketutup. Itu kan jadi yang gak sholat itu malam aku sama kakakku. Terus kaca tempel gitu, pakai tiga kayu, tebel banget kan. Itu pas lagi mereka sholat, digoyang. Terus habis itu pas mau balik kan, itu sholatnya di lantai 4, kamarku di lantai 3. Terus habis itu pas lagi jalan mamaku sama kakakku, terus habis itu ada yang teriak, mana, gitu. Terus habis itu mamaku mikir langsung kayak, oh, mamaku kira adikku bangun. Kayak itu sekian gitu kan. Terus habis itu kakakku bilang, bukan itu tante, bukan itu ada anak kecil berdua bule lagi goyang-goyang kakinya di kursi. Oh, dia bisa ngerti ya? Dia bisa ngerti ya? Bukan bisa ngerti, kan aku bilang dia bisa ngerti. Pokoknya intinya, dia pokoknya sebelum meninggalin kita ke itu, kan berempatnya akhirnya kami tidur kan. Itu kita disuruh, kita tuh kayak disuruh berdoa dulu gitu loh. Terus aja tuh disuruh kalau misalnya takut, disuruh nyanyiin lagu kidung jemaat, lagu Kristen gitu. Jadi satu-satunya, satu satu-satunya kamar yang gak diganggu cuma kamar kamar aku deh. Kamar kami, jadi kami itu bisa tidur dari pagi dari malam sampai pagi. Sedangkan yang lain tuh masih tidur sampai dari pagi. Kamarnya diganggu juga yang senior kamu? Serem-serem banget. Yang ini yang apa? Wastafel ada rambut ditarik nggak berhenti rambutnya. Terus habis itu teman anakku bawa anak kecil kan, kayak lagi di nabogoin gitu anaknya. Terus tiba-tiba pintunya kebuka. Terus pintunya kebuka, kayak ini kayak ada deket dia gitu. Terus dia tuh kayak baca cerita, terus habis itu setelah baca cerita habis itu akhirnya tiba-tiba bisa ngomongin naik gitu. Jadi itu cuma semalam doang di situ. Anjir kok kayak cerita horor ya itu ya. Cerita horor. Cerita horor. Bukan cerita apa? Cerita apa? Cerita cerita horor. Naik horor. Ya udah. Kata kakakku juga kan itu waktu Desember kan. Mau peringatan bom Bali Kapis. Jadi mereka kayak kumpul gitu. Kayak mereka gak puas kayak itu meninggal tuh ya. Soalnya banyak banget kan kalau kemarin aku lihat pas kecil juga kan aku masih bom itu masih kecil lu kan malah takut gitu di depan motor kan ada motor Supra tuh kan di sana aku dulu itu pagi tuh nggak kulihat mayat kosong di depannya bayangin tuh kan mayat tuh kosong anjir kan pas awal pagi itu ibu aku masih tapi kan malam makan kan ada bom Bali nih tuh ibuku udah pulang terus kalau gitu aku kaca gede-gede ibu terus oh ini kok jadi gitu ya ini terus tuh aku kira itu tangga aku yang hancur kan jatuh kan biasa gitu pintu seng tuh biar nggak tahu disuruh tuh itu pipi atau bom Bali ya nah tangga aku dari korban ya nah justru pagi-pagi sana aku kan bangun ter itu nggak obi guling gitu mukanya yang itu pagi-pagi mayat tuh ya dia berarti sampai digundukin itu kayak sampah itu mayatnya itu makin banyak yang meninggal pagi-pagi itu apa? Kalau kamu malam kejadian paginya di sana? Iya, antara ibuku kerja. Jadi apa juga? Syukur ibu udah pulang jam 10 lah. Ibu udah korban juga. Wah dari kerja itu malah popis tuh nggak terlalu jauh ya, cuma iya iya. Cuma apa? 100 meter. Tapi emang kata saya serem gitu ya? Iya, soalnya aku kurang hancur, mau bawa berarti kenapa? Kan dua kali dah kena embom itu. Takdir yang besar itu bom apa? Apa kah pakai double container itu? Itu yang gede. Oh pakai mobil. Kan sekali lamanya masuk dari sekelapi. Dari kalau dari sekelapi masuk pakai bom juga bom dia. Lagi pakai mobil. Pakai di Afghanistan lah pakai remote control gitu. Mati dong yang pakai. Iya. Tapi otak-otak itu udah yang bisa ngebrosin semoga itu jadi ini bayang malah jadi masih masjid di sebuah gitu kok masih di Bali berarti mereka? Masih masjid di Bali di sebuah gitu nah, yang kedua malah aku sering lihat yang pembeli dua nih aku sering lihat di Dulang Club kan tau yang dekatnya yang di Kuta Dulang Club kan jalan aku sering lihat di Dulang Club itu sebelah kemudian tuh pulang itu mah gak ada bom Bali sana kan masuk pesan pulang sana ada bom Bali dua itu pada sebenarnya seminggu yang lalu tuh aku beli mainan di Cobitsonya itu kan beli mainan sana pelan-pelan habis itu ada bom Bali itu dan itu gak sana pas tuh tewas kan untungnya udah tangkapin kan kalau gitu udah masih ada bom Bali. Tapi masalahnya aku nggak tahu kejadian bom Bali sebelum kejadian aku datang ke hotel itu. Ya waktu sih masih SD ya. Iya masih adikku tuh belum masuk SD masih kecil jadi cuma inget arah dia aja tinggal hotel pertama. Terus akhirnya karena takut karena dia kayak masih trauma gitu kan karena itu banyak ibu dan anak kecil kan. Terus kita kayak jadi kayak ibunya kayak protes gitu sama turnya emang turnya ini nipu gitu loh. Akhirnya kita mesen sendiri gitu akhirnya kita pindahnya ke Ubud nggak ke lu tau sih siapa gak? Maksud sekarang diajak ke sana siapa gak? Alah, enggak lah. Karena aku ini jadi tuh dia, aku datang diantikan turun dari airport, terus langsung dibawa naikkan pakai bus gitu, terus turun ke dari hotel. Ya udah, besok kalinya langsung check out. Jadi tuh aku pokoknya kalau jalan kali itu enggak ada yang merasa apa-apa. Karena bagian pantai apa bagian yang di sini? Bagian pantai apa lagi yang main ke popis? Popis lah, orang nggak deket pantai. Pantai itu pasti rame ya, bisa lihat ini. Dan itu masalahnya hotel itu aneh banget, cuma rombongan mamaku sama teman-teman aja yang di itu. Karena pasti aku susu udah banyak. Hah? Cepat kembaliannya banyak. Kembaliannya banyak, misalkan kayak tempat itu kan yang jarangin sama tuh buat bermalam tuh. Dia dapat fee gitu dia. Kayak dia makan bakal sana. Gak peduli kayak orang itu gimana-mana mungkin buat sana. Jadi dia ngajak fee-nya aja gitu. Ngajak kembali aja. Kan habis itu gak dia ngomong, dia ngomong di antara lorot gitu kan. Ya akhirnya karena itu emang masalahnya itu ternyata dia tuh gak cuma itu sekali. Dan dia banyak gitu dilakukan. Makanya beberapa bulan setelah kejadian aku omongan sama aku dan temen-temen itu dia juga masih biar kan dia tur guys apa tur travel tur ke Lampung gitu. Mau hadir buat temennya ya? Apa? Mau hadir ya? Iya soalnya di akhirnya setelah kejadian satu hotel itu kita gak mau tahu mamanya pokoknya rombongan gak mau tahu mereka harus pindah hotel event harus pakai duit sendiri. Jadi itu tuh gak sampai 24 jam di sana, Ji. Jadi pulangnya diantar dia juga? Enggak, udah cuma selesai sampai situ, habis itu guide-nya kita disuruh pergi. Tapi serem sih. Siapa lagi lihat tadi juga serem? Cuma untungnya cuma hari pertama sama hari kedua lah, maksudnya. Habis itu fun ya? Habis itu fun. Karena kan abis itu langsung rombongannya yang ngurusin. Tadinya rencana itu kenapa kita pakai tour guide karena ya biar terima enak gitu loh. Jadinya karena tour guide nih kayak gitu ya udahlah ngurus sendiri makan di mana mau makan. Untung ada uangnya. Apa? Untung ada uangnya. Iya. Semua mau event gak ada uang juga pasti bakal mau harus pindah dari tempat itu. Gak mungkin. Sebenarnya udah gak kegiatan aja gitu ya. Apa? Kegiatan aja gitu aja. Kosa itu kan udah pengalaman udah kegiatan juga. Kosa gak kegiatan juga lagi. Dan saya kosa kan uangnya kan. Uangnya kosa. Harus berkah. Iya. Berkah orang lain juga gitu. Jadi kan dia namanya juga penipu. Kok yakin sih dokter tempat yang gratis di dalam teman itu aman ya kan gak ada yang lain kok yang satu tempat-tempat yang itu biasa yakin itu ya itu tempat-tempatnya aneh-aneh tempat-tempatnya untuk waktu jujur kalau tempat yang aku buat itu sih kayak kalau aku sangat sendiri kayak dari lokasi kan bisa buat-buat nih dari pasti gak bisa panjang tuh kayak tempat nih. Kamu pasti ada dikasih katanya kamu melihat yang gelap-gelap ada tempat herping gelap yang ada airnya ya berapa ini kelarin lah ya maksudnya kayak ada hujan kalau katanya aku dikasih kamu gak usah dapat dia aku dapat sampai kamu herping kapan lagi. Jadi besok mau kemana? Mbak. Jadi besok mau kemana? Hah? Besok mau kemana? Mbak guys, aku tak. Kamu mau kemana besok? Besok? Gantian. Gantian ya. Kamu sampai kapan nih mungkin? Di. Hah? Kan dia pulang gak tahu. Kamu besok begini nih. Gak tahu kok. Gak tahu. Ya, mau pergi lagi tuh kan katanya mau pergi kali ya Mumpung kemana? Tahu. Kamu kerja enggak? Apa? Kan tadi Indra udah bilang. Jelasin lagi. Jelasin lagi jam kerjamu enggak? Mal, ya lihat karir lah ya. Tapi tadi kalau mau cerai, tapi habisnya kenapa? Kalau kamu tidur, nah, Tiara nih suka begitu tuh. Apa itu? Jumat ya? Kayak Selasa, kamu libur? Gak tahu, aku libur tuh nunggu Kezia ngasih kepastian, jadinya dia ke laut tuh Senin atau Selasa. Ini Selasa. Kayaknya kamu jadi mau bantuin kita. Kan kita udah dibilang. Oh. Kita bagian apa? Yang tadi. Nah, kalian yang berenang. Dia tuh enggak bawa ini kayu. Dia pakai transek. Iya, pakai transek. Mungkin biar bisa diulur. Iya, kan dia bisa diulur. Kamu mau ngambil tas gitu. Ayo, tas. Terus. Bos. Kan dia megangin tali, tapi dia ini sih minta apa? Kan dia juga pakai. Emang udah bisa bapak plus sih pakai. Bisa kan pakai surat izin dari NDRF. Dari sini ya. Enggak, bapak kamu dan ya. Enggak, udah kan masuknya barengan. Masuknya barengan sama Keja. Enggak bisa sendiri-sendiri. Enggak, jadi saya aku nanya bapak diambil kan. Banyak. Bapak 50 meter. Lupa aku kemarin jadi berisi. Iya, agak ribet juga sih dia ngomongnya, ada yang di luar, ada yang dalam koral, ada yang dalam koralnya, ada di luarnya, berapa hitungannya kita agak kebayang ya tempatnya. Apa plot sih? Enggak kebayang di apa yang dia ngomongin. Kalau kedua berarti yang mana ya dia itu? Ini dia yang pernah kesana. Di NDRF-nya. Di Mengiat. Semoga ada ombaknya sih. Gede gak sih ombaknya kan sama dia? Sama dia. Nah, iya, lagi. Kan kamu bisa berenang di sana, kok sama Tiara lagi mentali. Kan kamu udah ya, pegang tali aja. Emang kalian mau pegang tali kan? Kalian gak mau menyanyikan momen ya kan? Nemo yang terbaik dilihat di komentar. Anemon. Anemon. Oh. Anjir 220 ke Anemon sana. 220 apa? 220 etnik itu. Epen mana kok gak diajak? Itu. Tadi kan besok ngajar ya. Menyambut tahun ajaran baru. Udah masuk. Udah. Pengen jadi guru biologi. Enggak ada guru semua mata pelajaran per kelas. Iya. Ingin jadi guru kelas dia? Iya. Kelas berapa? Kan kayak kita SD itu. Itu guru enggak satu kelas. Kelas berapa? Aduh, bocil. Lagi bandel-bandelnya manusia lagi itu. Sekarang supaya kan suka mana yang mana bandel. Terus pen kuat gitu Ndra, dia ngehadapin anak-anak. Kuat, maksudnya enggak ada main tangan dia. Kan online kemarin. Sekarang baru open. Baru tahu. Orang kayak pen. Enggak, gurunya. Tugas apa enggak? Guru seniornya lebih galak daripada pen. Iya. Si pen enggak ada dong. Dia marah sama orang tuanya, Bang. Marah. Kenapa? Gak kasih tugas kak mahasiswa nih. Jadi tugas apa? Tugasnya sedikit kan, dimain sama dia gitu. Kita kasih tugasnya banyak. Dia orang tua yang ke pen langsung. Tiap hari kak telepon dia bilangnya diomelin orang tua yang lain. Tapi emang dia emang ngasih sebanyak itu tugas. Katanya dia tugasnya orang tua yang lain. Oh. Oh, ini orang tua murid. Iya, yang komplain ke dia. Komplain ke dia karena dia kebanyakan ngasih tugas. Ya, orang bayangin orang tua yang petugas kemarin nggak pusing orang tuanya. Emang berapa banyak yang kasih sama apa? Tahu sih. Hah? Dari konten itu. Ya, banyak yang masih suara. Itu namanya satu topik. Satu topik itu ada berapa? Dia ngasih tugas. Pen, pen. Gila. Tugas SD, pen, tugas dasar. Pen mahasiswa. Jadi guru SD. Yang satu kelas, ya Allah, ngadepin anak kecil satu kelas. Iya, itu lagi bandel-bandelnya loh. Aku kan ketemu sama Bu S tuh waktu itu pernah di pasca, abis itu ngobrol kan, sampai ngobrol kan, kan di mana gitu. Aku bilang kan sekarang ngajar jadi guru. Hah, pen, seorang pen ini jadi guru ya sekarang. Iya Bu. Ya kita tuh nggak nyangka gitu loh, kan bisa sesabar itu jadi guru. Iya kan, nanti kan semua orang pasti mikir sama Bu S udah galak, apalagi sama istri gini, sama muridnya gimana? Nggak, masalahnya Pen kan suka nyablak gitu loh kalau dia udah ini kan. Aku mikirnya anak kecil dicablakin sama dia gimana? Nggak ada lembut lagi. Masa ya? Masa ya, Ndra? Apa? Dia lembut sama anak kecil. Tapi kan anak UBK diajar sama dia satu dia kan ini Bu, musuh anak karena musuh anak UBK enggak, maksudnya anak-anak kecil itu loh. Karena guru seniornya tuh galak kan. Jadi dia dan dia jadi relenya Pen untuk kan ngawur. Jadi guru seniornya tuh jadi Pen ini cari gini, ini cari gitu. Oh gitu? Jadi Pan tuh gak suka sebenernya gitu ya. Dia punya metode sendiri. Dia punya rule tersendiri. Tapi maksudnya metode dia tuh cesok gak diterapin sama karena. Iya itu dah. Gak tahu. Kayak dikasih banyak tugas kan kasihan anak-anaknya. Enggak, menurut Pan ya sedih. Iya kan menurut dia. Kan jadi maksudnya itu cocok. Itu menurut tapi, dia sedangkan kan yang tapi yang protes itu satu dari satu apa dua dari satu kelas gitu kan. Siapa tahu tahu nggak sih guru, kalau anak wali murid SD kan ada komite. Emang kan ibu-ibu itu suka ngobrol. Ibu orangnya emang yaudah nanti saya aja ngomong. Itu tuh mungkin udah dari suara 10 ibu. Terus abis itu ternyata ada dua kelompok ibu di kelas itu. Jadi dua-duanya udah mengajukan ini. Ya, soalnya gitu, Dra. Oh, iya kalau swasta gitu, tapi swasta Islam kan? Ya kan? Swasta Islam. Tuh, pasti ada geng ibu-ibu kan? Nah, ada kan? Komite orang tua namanya. Terus ibu-ibu nanti ada kelompok-kelompoknya. Tuh. Kan? Enggak, soalnya kita sama-sama sekolah swasta. Aku benar-benar sistemnya kayak, kan dia sekolah Islam kan, yayasan. Enggak juga sih, sekolah juga gitu, ibu juga. Kalau sering marahin guru kita karena kamu nanti. Maksudnya kan cuma satu kan. Kalau misalnya kalau sekolah swasta itu karena ibu-ibunya saling kenal. Jadi kan kata dia bilang satu atau dua dari satu kelas. Nah, ibu saling semua berserikat ibu-ibu. Nah itu kayak gitu loh. Tidak ada berserikat soalnya. Cuma satu aja. Cuma satu aja ibunya yang ngomong. Tapi itu udah mewakili dari 10 ibu yang ngomong. Nah kemarin tuh pas aku SD kan gitu. Ibuku juga ngomong, ibu teman juga ngomong. Karena aku sendiri hukum sama teman-teman. Jangan aja sama